إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس حنفتنا عزكم الله قوم مسلمين ينسيس دايدا سيحرمتي Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk mengkaji, mempelajari satu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang sangat penting di zaman sekarang ini. Sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita yang menyangkut banyak pihak dan dialami oleh banyak orang. Pembahasan tentang masalah perbankan, pembahasan tentang masalah riba. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata, dalam rangka untuk at-tafaqquh fid-din, memahami, mempelajari bimbingan-bimbingan agama Islam yang mulia ini, untuk kemudian kita ilmui, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita kembangkan, kita masyarakatkan, kita dakwahkan kepada kaum muslimin secara umum. Manifitina azakumullah. Berbicara tentang masalah perbankan, masalah bank-bank, bank-bank Islamiyah atau bank-bank syariah atau bank-bank yang umum sifatnya, untuk pembahasan masa kini itu tidak mungkin lepas dengan pembahasan yang namanya riba. Bahkan pada zaman sekarang ini kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, ketika ada orang yang menyebut nama bank, itu langsung dilarikan kepada makna riba. Sehingga yang namanya riba untuk zaman sekarang ini, dengan pandangan banyak orang, yang namanya bank gandeng dengan riba. Ada bank, ada riba. Ada riba, ada bank. Maka untuk mengulas tentang permasalahan perbankan yang ada dan beberapa sistem-sistem yang berjalan, yang berlaku di zaman sekarang ini, maka perlu kita membahas lebih rinci tentang masalah riba, supaya kita paham apa itu riba, bagaimana hakikatnya, apa macam-macamnya, apa saja yang masuk dalam perkara riba ini, sehingga kita akan bisa mengetahui sistem-sistem yang ada itu, apakah masuk dalam perkara riba yang diharamkan, ataukah sistem yang diperbolehkan secara syariat. Kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, sekali lagi saya tekankan bahwasanya hukum asal sebuah transaksi, hukum asal sebuah akad jual beli ialah halal, mubah, dan diperbolehkan secara syar'i. Sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya, sampai ada dalil yang menunjukkan itu riba, atau transaksi yang mengandung unsur gharar, penipuan, atau pertaruhan, atau perjudian, atau yang semisalnya. Ini kaidah besar, difahami baik-baik, dicamkan baik-baik, sehingga yang dipegangi ialah hukum asalnya boleh, hukum asalnya boleh, dan untuk menyatakan tidak boleh, merekalah yang harus mendatangkan hujahnya, mendatangkan argumentasinya, menetapkan dalil-dalilnya. Kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, adapun pembahasan masalah riba ini, di kalangan para ulama dan para fuqaha tergolong pembahasan jual beli yang paling rumit, paling rumit, sebab masalah ini sangat banyak terjadi di kalangan kaum muslimin, dan juga banyak mengenai sekian banyak transaksi-transaksi yang ada. Tergolong rumit dikarenakan banyak perkara-perkara yang menyangkut masalah riba ini yang masih diperbincangkan dengan perbincangan yang cukup berat, cukup panjang, cukup lebar oleh para ulama kita dan para fuqaha kita. Namun insyaallah taala akan tersebutkan dengan ringkas pembahasan riba ini secara global, yang insyaallah taala dari situ kita akan bisa menilai dan memahami perkara-perkara lain yang belum terbahas dengan kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Riba ini, kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, ditinjau dari sisi bahasa. Riba itu bahasa Arab, ar-riba. Secara bahasanya mengandung makna az-ziyadah, penambahan. Juga mengandung makna al-irtifa', kenaikan. Juga mengandung makna an-nama, pengembangan, bertambah, naik, dan berkembang. Itu asal kata riba. Dan banyak ayat yang menerangkan tentang makna asalnya ini. Kata-kata raba yarbu, rabwatan, riba, ra wa ba, wa ya atau tanwau, ra ba tanwau atau ra ba tan ya. Itu semuanya maknanya berkisar dengan makna yang dibawakan tadi. Dimana akan bertambah, atau berkembang, atau tumbuh, atau naik, atau tinggi. Dan yang kita inginkan bukan makna bahasanya. Yang kita inginkan sekarang ini ialah makna secara syar'inya. Makna riba secara syariat, makna riba secara Islamnya. Mengenai definisi riba secara syar'i, ini banyak disebutkan oleh para ulama dan para fuqaha. Dan insyaallah taala definisi yang lebih mencakup, definisi yang lebih mencakup ialah definisi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala wa ghafaralah. Beliau salah seorang ulama besar Saudi yang telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, belum lama. Beliau memberikan definisi. Rifa itu ialah, saya sebutkan Arabnya, az-ziyadatu fi syai'ain. Az-ziyadatu fi syai'ain alladzaini harrama syari' at-tafadula bainahuma bi'iwad wat-ta'khir fi qabdi ma yustaratu qabduh. Definisi ini ringkas, tidak banyak embel-embelnya, dan mencakup dua jenis riba yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin, riba fadl dan riba nasiah. Yang artinya, riba itu ialah penambahan pada dua perkara, penambahan pada dua perkara yang diharamkan dalam syariat, adanya selisih antar keduanya. Adanya penambahan pada dua perkara yang diharamkan dalam syariat, adanya selisih antar keduanya. Selisih itu bisa selisih nominal, selisih timbangan, selisih kriteria. Penambahan pada dua perkara yang diharamkan secara syariat, adanya selisih antara keduanya dengan iwabin, dengan alat bayar. Dengan alat bayar. Dan adanya tempo. Dan adanya tempo di dalam menerima sesuatu yang dipersyaratkan, dalam menerima sesuatu yang dipersyaratkan, serah terima di tempat. Penambahan pada dua perkara yang diharamkan dalam syariat, adanya selisih antar keduanya dengan alat bayar, dan adanya tempo dalam menerima sesuatu yang dipersyaratkan, serah terima di tempat padanya. Ini definisi riba. Dari definisi ini, rahimakumullah wa jazakumullah, keterangan nanti insyaallah taala, riba itu dibagi dua. Nanti yang saya terangkan nanti insyaallah. Ada riba yang namanya riba fadl. Riba fadl. Ada riba yang namanya riba nasiah. Ini dua jenis yang paling masyhur. Kalau riba fadl secara singkatnya, ialah adanya selisih atau penambahan pada dua perkara yang disyaratkan harus sama selisihnya, harus sama nominalnya, harus sama timbangannya. Gambaran ringkasnya, saya kata itu nggak paham. Ada dua perkara, A sama B. Dalam syariat, antara A dan B itu harus sama, sama nominal atau sama timbangan. Atau misalnya, ternyata di situ ada penambahannya, ada selisihnya antara keduanya. Penambahan tadi atau selisih tadi itu yang dinamakan dengan riba fadl. Contohnya, yang paham. Nanti akan saya rinci contoh masalah ini insyaallah pada tempatnya. Contohnya sekarang, yang gampang ya. Contohnya sekarang, tukar menukar uang pada mata uang sejenis, rupiah dengan rupiah. Anda tahu yang namanya uang rupiah kita ini ada pecahan-pecahan tersendiri, gitu kan? Ada pecahan ratusan, ada pecahan 500-an, ada pecahan 1000-an, ada pecahan 5000-an, ada pecahan 10 ribuan ada pecahan, 20 ribuan ada pecahan, 50 ribuan ada pecahan, yang paling tinggi 1 ribuan. Misal kita punya uang 1 lembar dengan nilai 100 ribu rupiah, mau kita tukarkan dengan rupiah juga. Kita ingin menukarkan dalam bentuk pecahan 5 ribuan. Sama berapa itu? Hah? 20 ya? Nah, dalam syariat, kalau kita ingin menukar pecahan rupiah yang satu ini ditukar dengan rupiah yang lainnya, dengan pecahan yang lain, dalam syariat itu disyaratkan harus sama nominalnya. Sama nominalnya, dalam bahasa lain tamatsul. Dengan dia tamatsul, sama nominal itu untuk uang, sama timbangan dan takaran itu untuk barang. Bahasa Arabnya apa? Tamatsul. Ingat-ingat, tamatsul. Sehingga ketika Anda menukar uang itu, maka Anda mendapatkan pecahan 5.000 rupiahan sebanyak 20 lembar. Begitu kan ya? 20 lembar. Ketemunya 100.000. Ini syaratnya. Kalau kemudian ternyata ada selisih nominal, dalam bahasa Arab namanya tafaul. Ingat-ingat, tafaul. Tafaul itu artinya selisih nominal atau selisih timbangan. Katakan ada tafaul, selisih nominal. Kamu menukar uang pecahan 100.000 rupiah, ternyata hanya menerima sebanyak 19 lembar pecahan 5 ribuan. Kurang berapa? Kurang 5 ribu rupiah. Di sini siapa yang diuntungkan? Pihak penukar atau ke pihak yang menerima penukaran uang? Pihak yang menerima penukaran uang, dia di sini untung 5 ribu rupiah, dan pihak yang menukar rugi 5 ribu rupiah. 5 ribu rupiah ini namanya selisih nominal, tafaul. Nah, yang 5 ribu ini yang disebut dengan riba tafaul. Riba tafaul. Riba pada selisih nominal atau timbangan. Tadi yang disebutkan dalam fakro yang pertama, penambahan pada dua perkara yang diharamkan secara syariat adanya selisih antar keduanya dengan alat bayar. Sampai sini itu yang namanya riba fadl. Paham gambaran sekilas? Paham. Ada pun yang kedua namanya riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Nasi'ah itu artinya tempo. Riba dikarenakan tempo. Kalau tempo itu pembahasan timbangan atau pembahasan apa ini? Pembahasan masalah waktu. Tempo. Tempo. Bagaimana itu? Dikatakan tadi yang namanya riba nasi'ah ialah adanya tempo. Adanya tempo pada perkara-perkara yang disyaratkan serah terima di tempat. Paham ini ya? Gambaran sekilas. Menukar uang. Ini yang paling gampang aja. Ini akan saya rinci insya Allah. Misal kita menukar uang 100 dolar. Kurs dolar sekarang ini misalkan 9.500. Kita datang kepada pihak money change dan mengatakan saya mau menukar dolar 100 dengan rupiah. Sudah paham? Sudah paham dari sini. Dolar dengan rupiah itu mata uang yang lain jenis. Secara syariat diperbolehkan selisih nominal. Karena kan bedalah jenisnya. Misalkan pasaran 9.500 kursnya, Anda bisa apa namanya memberikan kepada dia 9.200. Yang tadinya 9.500, Anda bisa kasih kepada dia 9.200 atau 96 atau 95 atau 94, enggak ada masalah. Tetapi untuk urusan tukar menukar uang ini dalam Islam disyariatkan harus serah terima di tempat. Serah terima di tempat. Itu persyaratan. Dengan bahasa Arabnya At-taqabub. At-taqabut. Taqabub. Saling menggenggam. Itu maknanya. Artinya serah terima di tempat. Ya dan biadin, tengah tangan dengan tangan. Sehingga ketika proses tadi itu dilakukan di tempat tadi, ini dolar saya, dan dia mengatakan ini rupiah kamu. Dia menerima dolar, kita menerima rupiah, maka sah. Tetapi kalau kemudian ada unsur temponya, maka tidak bisa, hukumnya haram. Kena ribawin, riba nasi'ah. Misal kita punya dolar masih di rumah, sama monitengnya. Saya punya dolar 100, mau saya tukar dengan rupiah. Berapa sekarang kursnya? Oh, kita jual rupiah ini 9.200. Ya sudah, berarti Anda menambahkan 920.000 rupiah. Dia kasihkan kepada kita rupiahnya. Ini rupiahnya, Pak. Ma, dolarnya, Pak. Wah, enggak saya bawa ini, Mas. Dari mana sekarang dolarnya ini? Nanti, masih di rumah saya. Ini saya kasihkan insyaAllah ta'ala pada zuhur, atau pada asar, atau pada maghrib, atau mungkin keesokan harinya. Namanya apa ini? Ada temponya. Hukumnya apa ini? Hukumnya apa ini? Terkena hukum riba. Riba apa namanya ini? Riba nasi'ah. Ini gambar saya sekilas. Rinciannya akan dibahas nanti insyaAllah ta'ala. Ini definisi riba. Paham ini? Mafhum insyaAllah. Riba ini karantina asakumullah secara umum. Baik riba nasi'ah, atau riba khobal, atau riba jahiliyah, atau riba utang piutang, atau riba dalam perkara pinjam meminjam. Semua jenis riba, ini hukumnya haram. Hukumnya haram dengan dasar Al-Quranul Karim, dengan dasar hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan dengan dasar kesepakatan para ulama. Adapun ayatnya, ayat yang menerangkan tentang haramnya riba disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sangat jelas. Juga dibawakan dalam ayat yang lainnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasul. Wahai orang beriman, takutlah kamu dari sisa-sisa riba yang ada. Mabak ia menerima riba yang sisa pada Anda. Itu kalau kamu mau beriman. Dan kalau kamu tidak berbuat demikian, tidak mau taubat dari riba, maka apa namanya, Pak Danu, maka kamu kamu tahu, bersiap-siaplah untuk mendapatkan peperangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab demikian sangat tegas menunjukkan haramnya riba. Orang yang jatuh dalam perkara riba tadi akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala, diperangi oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan menunjukkan iman dia sangat minim. Sehingga menunjukkan haramnya riba itu. Adapun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhuma riwayat Muslim. Kata sahabat Jabir, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akil riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidaihi wa qala hum sawa. Kata sahabat Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melaknat orang-orang yang makan riba. Melaknat orang yang makan riba. Dan orang yang memberi makan orang lain dengan riba, memberi makan orang lain dengan riba, juga melaknat orang yang jadi sekretarisnya, penulis, dan dua saksinya. Kata Rasul, mereka semuanya sama dalam perkara dosa. Yang makan, yang dikasih makan, sekretarisnya, dua saksinya, semuanya sama. Semuanya sama. Sama dalam perkara laknatnya. Sesuatu yang dilaknat, itu menunjukkan tindakan itu dosa, bahkan termasuk dosa besar. Dosa besar. Allahul Musta'an. Dan masih banyak lagi khonatina azakumullah, sekian banyak riwayat yang menerangkan tentang permasalahan haramnya riba. Ada pun kesepakatan para ulama, mereka semuanya sepakat. Semua sepakat yang namanya riba hukumnya haram. Yang namanya riba hukumnya haram fil jumlah, secara global. Dan mereka berselisih tentang perkara rincian-rincian perkara, apakah dimasukkan dalam perkara riba ataukah belum dimasukkan dalam perkara riba. Ada pun perkara ribanya, secara global mereka semuanya sepakat yang namanya riba hukumnya haram, termasuk dosa besar, dan termasuk as-sab'ul mubiqat, tujuh dosa besar yang bisa menghancurkan amal-amal kita. Di antaranya ar-riba, riba ya Allah. Wallahul musta'an. Ini hukum riba. Dan hukum ini fanatina azakumullah berlaku baik di negeri Islam atau di negeri kafir. Baik antar muslim dengan muslim yang lain, atau muslim dengan kafir zimmi, orang kafir yang ada di wilayah kaum muslimin, atau orang muslim dengan kafir harbi. Kafir harbi itu orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Atau antar orang kafir dengan kafir yang lain. Semuanya hukumnya haram. Yang namanya riba. Baik di negeri Islam atau di negeri dan negeri kafir. Contohnya negeri kafir Amerika misalkan. Seorang muslim tidak diperkenankan melakukan muamalah riba walaupun di Amerika. Walaupun muamalahnya dengan orang kafir di Amerika, tidak boleh. Kenapa? Dikarenakan ayat yang menerangkan haramnya riba itu umum mencakup semua jenis riba dan mencakup semua jenis orang. Ini perlu ditekankan ya khanafi na'asakumullah. Sebab di sana, baik di Amerika atau di Inggris atau di wilayah-wilayah kufar, ada sebagian kaum muslimin yang otaknya miring. Nah, kenapa kok miring otaknya? Mereka menghalalkan yang namanya riba dengan alasan negeri kafir, bukan negeri Islam. Negeri kafir kan berarti kita gak ada hukum Islamnya. Ya bebas kita berkelana, mengarungi dunia kufur. Allah Ta'ala. Begitu ya. Sehingga mereka melakukan aktivitas riba di sana dengan besar-besaran. Ini muslim, dengan orang kafir. Dan yang lebih ngeri lagi, khonatina azakumullah, tidak hanya riba yang mereka lakukan. Sampai pada tingkat memiliki pemikiran, ya kan, yang mereka itu kan orang-orang kafir. Orang kafir kan halal darahnya dan halal kehormatannya. Tak apa-apa kalau zina di negeri kafir itu. Bahasa mereka enggak zina. Ini enggak apa-apa. Berbuat seperti itu di negeri kafir. Kalau mengatakan zina. Loh kenapa enggak apa-apa? Mereka orang kafir kan halal kehormatannya. Ibaratnya naik sepeda motor, gitu kan? Ya? Gitu kan? Naik sepeda motor sah-sah saja. Ini naik orang, ya boleh-boleh saja. Kata mereka, Allahul Musta'an. Ini muslimin ya. Ini muslimin yang miring otaknya, yang mengotori keinginan Islam di negeri kufar. Sehingga perlu tekankan, yang namanya zina ialah haram. Baik di negeri Islam atau di negeri kafir. Yang namanya riba haram. Baik di negeri Islam atau di negeri kafir. Yang namanya pencurian hukumnya haram. Baik di negeri Islam atau di negeri kafir. Yang namanya pembunuhan dengan tanpa hak. Dengan tanpa hak. Itu hukumnya haram. Baik di negeri Islam atau di negeri yang kafir. Yang namanya hukum syariat tidak pernah berubah dimanapun kamu berada. dan bagaimanapun kondisi Anda. Haram tetap haram, halal tetap halal. Allahul Musta'an. Saya singgung dikarenakan ada yang seperti itu. Saya khawatir ada sebagian pihak yang merasa yakin dia sekarang di Indonesia ini sedang ada di negeri kufur. Saya khawatir ada sebagian pihak yang kemudian merasa dirinya yakin, kita kan negara kita kan bukan negara Islam, ini kan menggunakan sistem liberal kufar itu undang-undangnya itu. Kan gini robot urusannya, makanya kafir ya sudah, tapi kita mau amalannya sama amalnya orang kafir, terus bagaimana ya gak apa-apa yang namanya riba, terus bagaimana ya gak apa-apa yang namanya zina. Hati-hati. Saya gak membahas masalah negaranya, yang saya bahas sekarang ini pembahasan masalah hukum ribanya, hukum zinanya, hukum mencurinya, hukum membunuhnya, dan semisalnya. Hukumnya haram di negeri kafir atau di negeri Islam. Jadi paham insyaAllah. Kemudian dihormatin azakumullah, untuk mengetahui lebih lanjut yang namanya riba, kita perlu membahas yang namanya al-asnaf ar-ribawiyah. Al-asnaf ar-ribawiyah, barang-barang yang terkena hukum riba. Nah, barang-barang yang terkena hukum riba apa saja? Apakah semua barang? Apakah beberapa barang saja? Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Az-zahabu biz-zahabi riba illa ha wa ha. Al-wariqu bil-wariqi riba illa ha wa ha. Wat-tamru bit-tamri riba illa ha wa ha. Wal-birru bil-birri riba illa ha wa ha. Wash-sya'iru bis-sya'iri riba illa ha wa ha. Wal milhu bil milhi riba illa ha wa ha." Ini lafaznya sahabat Umar. Disebutkan dalam lafaznya yang lainnya, hadisnya Abu Salah Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Wa idza talafat al-ajnas fabi'u kayfa syi'tum idza kanat yadan biyadi." Yang artinya, emas dengan emas itu riba. Emas dengan emas, artinya beli emas dibayar emas, maksudnya emas dengan emas itu riba, kecuali hak waha, kecuali serah terima di tempat. Hak itu nih, bayarnya kan nih, apa namanya barangnya, itu namanya hak waha. Nih bayarnya, nih barangnya, artinya serah terima di tempat. Emas dengan emas riba, kecuali hak waha. Perak dengan perak itu riba, kecuali hak waha. Kemudian kurma dengan kurma itu riba, kecuali hak waha. Ini salah terima-terima. Saya sikat dengan hak waha ya. Kemudian bur dengan bur, ini tepung ya, tepung bur, tepung gandum, itu riba, kecuali hak waha. Dan yang kelima, syair dengan syair itu riba, kecuali hak waha. Syair itu sejenis biji-bijian misalnya. Kalau bur itu untuk tepung membuat apa namanya roti-roti, kue-kue. Kalau syair digunakan untuk minuman atau untuk obat-obatan. Syair lebih panjang apa namanya bijinya. Kalau bur itu agak kumbil, agak kecil. Ketika digiling itu seperti tepung. Nah, kalau tepung ya. Nah, lihat yang namanya terigu. Tahu tadi juga warnanya putih ataukah agak mangkak-mangkak dulu. Tahu mangkak enggak? Putihnya agak kecoklatan, brum-brum gitu. Namanya mangkak. Warnanya apa? Putih. Nah, itu macam-macam. Ada yang putih bersih, itu artinya digiling dengan tanpa kulitnya. Kalau dia agak cakap-cakapan itu digiling dengan kulit. sama saja. Kalau di sana, kalau apa namanya yang putih, tepung yang putih, mereka menyebutnya dengan istilah dafir. Idealnya tepung putih. Kalau apa namanya digiling langsung dengan kulit-kulitnya, tidak agak sedikit coklat gitu, mereka mengatakan dafir ahmar atau hintah, sama saja. Ada. Dan yang keenam ialah garam. Dengan garam itu riba, kecuali ha wa ha. Dalam riwayat ini, Fathina Azzaikumullah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 6 jenis barang yang kena riba. Abil, emas, perak, kurma, hur, tepung, syair, biji-bijian, dan garam. 6 ya. Ingat ya. Tolong diingat-ingat dengan baik. 6 ya. Ulangi lagi. Emas, perak, kurma, tepung, hur, biji-bijian, syair, dan garam. Ini 6. Dari sini khairatina azakumullah, para ulama beda pendapat. Apakah barang-barang yang kena riba itu hanya 6 ini saja, ataukah bisa dikiaskan dengan barang-barang yang lain? Kalau dikiaskan artinya selain yang 6 itu bisa dimasukkan, entah digabungkan dengan emas, atau mungkin digabungkan dengan perak, mungkin digabungkan dengan kurma, mungkin digabungkan dengan kur, mungkin digabungkan dengan syair, mungkin digabungkan dengan garam. Tidak pendapat ya. Pendapat yang sahih, jangan lama-lama, ada waktu. Pendapat yang sahih, insyaallah ta'ala iya, berpegangan dengan teks hadis ini. Paham ya? Berpegangan dengan zahir riwayat. Dalam hadis ini Rasul hanya menyebutkan 6 barang. Maka menunjukkan bahwasanya yang terkena hukum riba cuma 6 saja. Yang lain tidak bisa dikiaskan. Paham? Kenapa demikian? Banyak alasan. Yang pertama, kita semua telah meyakini bahwa hukum asal sesuatu ialah haram atau halal. Halal. Ya kan? Hukum asalnya ialah halal. Halal. Dan untuk menyatakan haramnya barang ini, atau barang ini kena hukum riba, atau semisalnya, itu harus dengan dalil. Tidak bisa dengan akal-akalan. Sementara Rasul hanya menyebutkan 6 barang saja. Artinya apa? Beliau mengecualikan 6 barang ini yang kena hukum riba. Kalau kamu menambahi yang ketujuh, yang kedelapan, sampai kesekian, dalilnya mana? Mereka yang tak tuntut, dalilnya mana Anda mengatakan itu riba? Oh, karena, enggak ada karena. Yang kita butuhkan dalil, bukan dalih. Dalil. Mana ayatnya? Mana hadisnya yang menerangkan masalah itu? Kalau tidak ada, maka kita kembali pada hukum asal. Wa halallahu bai'ah. Allah menghalalkan jual beli. Kita punya dalil ini. Tadi paham ya? Sehingga kita menyatakan 6 saja. 6 saja. Alasan yang kedua, kenapa kok cuma 6 saja? Iyalah, kita semua tahu di zamannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang namanya barang tidak cuma 6 saja. Iya enggak ya? Zamannya Rasul itu banyak barang-barang yang lain. Besi ada, kemudian apa namanya? Tembaga baja ya ada, kayu-kayu ya ada, pakaian-pakaian yang ada, cairan-cairan minyak ya banyak. Iya kan? Sekian banyak barang. Kemudian apa namanya biji-bijian yang lain juga ada anggur, ada apel, ada jeruk, durian. Belum ada durian. Tidak ada durian. Nah, kamu kasih tahu durian, wah, tercengang. Ini banyak barang-barang yang lain di zamannya Rasul itu. Tapi Rasul tidak menyebutkan itu semua. Beliau hanya menyebutkan 6 saja. Beliau sangat paham dan beliau sangat tahu hajat dan kebutuhan orang ketika itu. Dan beliau hanya menyebutkan 6 saja. Menunjukkan apa? Yang lainnya tidak dimasukkan. Cukup 6 saja. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Ini harus dipahami 6-6-nya ini. Nanti ada kaitannya dengan riba khobal dan riba nasi'ah. Sebelum kita membahas macam-macam riba tentang 6 perkara ini, muncul masalah kontemporer sekarang ini. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Muncul masalah sekarang ini ialah al-awraq an-naqdiyah, mata uang kertas. Dulu kan mata uangnya kan logam dalam bentuk dinar dan dirham. Kalau dinar dari emas, kalau dirham dari perak. Kalau sekarang ini mata uangnya kebanyakannya dari kertas. Mata uang kertas. Bahasa Arabnya al-awraq an-naqdiyah, kertas sebagai alat bayar tunai. Dengan bahasa yang singkat, mata uang kertas. Paham ini ya? Ini jadi masalah ini. Apakah mata uang sekarang ini ada rupiah, ada real, ada euro, ada dolar, ada golden, pound sterling, ada lira, yen, dan semisalnya itu. Apakah mata uang ini juga terkena hukum riba ataukah tidak? Ini pembahasannya sangat panjang dan sangat lebar di kalangan para ulama. Nah, perlu saya sebutkan khulasahnya, ringkasnya. Ringkasnya yang orang tidak azakumullah, pendapat yang sahih insyaallah taala. Dia pendapat yang disampaikan oleh para ulama kontemporer sekarang ini. Mayoritas mereka ulama besar dan di Saudi dan tempat-tempat yang lain, perkumpulan-perkumpulan apa namanya fiqh kayak Rabithah al-Islami, kayak Majma'ul Fiqh di Mekah dan semisalnya. Dan juga kibar ulama di Saudi, mereka semuanya menyatakan bahwasanya mata uang itu sama dengan emas dan perak. Mata uang itu sama dengan emas dan perak. Kenapa? Dikarenakan dulu emas dan perak dijadikan sebagai alat bayar. Demikian pula sekarang ini yang namanya mata uang juga dijadikan sebagai alat. Dikarenakan sama dengan bahasa usul fikihnya, illahnya as-samaniyah. Illah, alasan sebab kenapa kok digabungkan dengan emas dan perak mata uang itu, dikarenakan kedua-duanya sebagai as-samaniyah, sebagai alat bayar tunai. Itu ringkas. Kalau kita bahas panjang ya, apakah selesai? Nah, waktunya kurang. Itu ringkas ya. Dengan mata uang sekarang ini, ikhwan, mata uang sekarang ini itu sama dengan emas dan sama dengan perak. Dikarenakan sama dengan emas dan perak, maka termasuk dari 6 jenis barang yang kena riba. Satu ini yang harus betul-betul kamu cermati, sebab kamu pegang tiap hari itu uang itu. Nah, baik. Kemudian mereka juga mengatakan yang namanya mata uang itu masing-masingnya jenisnya sendiri-sendiri. Rupiah jenisnya sendiri, dolar jenisnya sendiri, real jenisnya sendiri, yen jenis sendiri, demikian seterusnya. Namanya ajnas mutanawi'ah, jenis-jenis yang berbeda-beda sesuai dengan mata pengeluarannya. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Mafhum. Paham sampai? Sehingga kalau dipukul rata untuk lebih memahaminya lagi, barang-barang yang kena riba itu mata uang, emas, perak, kurma, bur, syair, garam. Jelas? Jelas. Kalau jelas, sekarang kita bahas kita masuk pada pembahasan aqsamur riba, macam-macam riba. Dientengkan sebaliknya. Dari penis ke perut. Baik. Riba ini fanatina azakumullah. Secara global dibagi dua. Ada riba dain, riba dain, dan ada riba bai'. Tahu dain apa? Dainun. Ya, ini riba dalam perkara utang piutang dan pinjam meminjam. Riba pada perkara utang piutang dan pinjam meminjam. Dan yang kedua, riba bayar, riba bayar, riba yang berhubungan dengan jual beli. Kedua-duanya sangat erat, sangat erat. Riba yang jual beli, ada riba fawal, ada riba nasi'ah. Riba fawal dan riba nasi'ah yang saya bawakan tadi. Nanti kedua jenis ini saling bertautan. Kita bahas terlebih dahulu yang namanya riba dain. Dia langsung mengkerucut. Hah? Mengkerucut dia. Semakin siang semakin panas. Riba dain artinya riba dalam perkara utang piutang. Riba ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan nama riba jahiliyah. Riba jahiliyah. Kenapa dikatakan riba jahiliyah? Dikarenakan riba jenis ini karena fitnah azakumullah yang dulu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di zamannya Rasulullah SAW. Dan ternyata riba jahiliyah ini dengan keterangan yang saya bawakan nanti insyaallah itu sangat marak di zaman sekarang. Ayo, kita rinci. Riba jahiliyah ini ikhwan punya dua gambaran. Punya dua gambaran. Dan riba jahiliyah ini riba yang paling keras keharamannya. Ayat-ayat yang menerangkan masalah keharaman riba yang kali pertama yang kena ini riba jahiliyah. Dua gambaran. Gambaran yang pertama ialah gambarannya penambahan nominal dikarenakan ada penambahan tempo. Itu temanya saya tambah. Penambahan nominal dikarenakan ada penambahan tempo. Penjabarannya. Misal, siapa yang mau saya bikin contoh antara saya dengan dia? Siapa yang mau? Saya tak ada yang mau ini. Biar enak. Kalau cuma A sama B nanti repot yang A yang siapa yang B yang siapa? Nanti apa? Ya, contoh. Misal, saya ini punya tanggungan utang pada Pak Abdul. Saya pernah pinjam sama Pak Abdul. Abdul, saya butuh uang. Berapa? Saya butuh uang 10 juta. Oh iya. Kapan bayarnya ini? Hanya di waktu. Ya insya Allah 10 juta 1 tahun. Paham ya? Saya pinjam di Pak Abdullah 10 juta dengan tempo 1 tahun. Tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal 28 Januari tahun 2007. Dan insya Allah saya akan membayarnya tanggal 28 Januari 2008. Paham sampai sini? Berlangsungnya waktu sampai jatuh tempo tahun depan tanggal 28 Januari 2020. Datang Pak Abdul para saya. Ustaz. Iya. Saya enggak ada alasannya. Ada tanggal berapa? Iya. Tanggal 28 ini. Tahu makna tanggal 28 itu? Iya, saya tahu. Jatuh tempo utang saya itu. Mana uang 10 juta yang dulu pernah terpinjam itu? Aduh, saya lagi tidak ada uang. Lagi kosong ya. Mana ya? Kalau saya ngomong, tak kasih kamu pilihan. Imma antaqdi wa imma anturdi. Kau pilih. Kamu bayar utang saya sekarang 10 juta. Kalau tidak, kamu saya kasih tempo dengan penambahan nominal. Saya mau dapat uang dari mana? 10 juta bukan uang kecil. Nyari-nyari ke orang nggak ada yang punya uang seribu hari juga. Saya nggak ada uang sekarang. Nggak mungkin saya bayar sekarang. Saya kasih tempo lagi aja. Saya minta tempo satu bulan ke depan. Di tanggal 28 Februari. Boleh, kata Pak Abdul. Dengan syarat setiap bulannya 1%. Paham ya? 1%. Karena saya enggak ada uang dan enggak usah bayar ya. Ya itulah, siapa tahu bulan depan ada penambahan uang, ada penambahan pemasukan. Saya bayar. Sampai bulan depan jatuh tempo, datang lagi Pak Abdullahnya ini. Dat, iya Pak. Tanggal berapa Ustaz? Tanggal 28 Februari. Tahu itu? Iya. Bayar lagi. Nah, yang tadinya 10 juta, sekarang 10 juta. Satu sekarang. Seribu. Seribu apa? 10.000 kan? 1%. Satu ribu. Gak apa ya, kalau tiganya. Masa 1% 1.000 ya? Masya Allah. Banyak juga rupanya waktu kami nonton ini. 10 juta 1.000. Gimana Pak Ustaz? Saya gak ada uang juga ya. Saya usahakan setengah-setengah mati gak ada uang Pak. Ya sudah. Kamu tak kasih lagi tempo bulan depan lagi. Sampai tanggal 28 Maret. Dengan bunga yang dengan kamu bunga dengan syarat penambahan terus setiap kali saya nggak bisa bayar, tambah lagi terus sampai setahun depan saya harus membayar 11.200.000. Ini riba jahiliyah. Paham ya? Paham gambarannya kan? Ayo. Kalau orang Jawa bilang ini namanya menganakkan uang. Kalau orang Samanta bilang apa ya? Sama ya, menganakkan uang. Kalau kontainer itu sebuah profesi. Di antara profesi dia itu di antaranya sebagian mereka menganakkan uang. Jangan pukulah kontainer. Amin ya, ini gambarnya. Allahul Musta'an. Dan ini menantina azakumullah. Riba jahiliyah yang dulu terjadi di zaman suku Quraisy, di zamannya Rasulullah. Dan pada riba jahiliyah inilah turunnya ayat masalah keharaman riba. Wa halallahu al-bai'ah wa harrama riba. Yang pertama kali kena riba jahiliyah. Ini riba yang paling besar, yang paling dahsyat dari riba jahiliyah yang digugurkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan seluruh umat Islam. Para ulama'nya sepakat tentang keharaman riba yang hadir. Kemarin yang kedua. Yang termasuk riba dain ini ialah al-qard bi fa'idatin masyrufah fi awal al-aqd. Meminjamkan uang kepada orang lain dengan ada keuntungan yang dipersyaratkan di awal akad. Meminjamkan uang kepada orang lain dengan keuntungan, dengan adanya keuntungan yang dipersyaratkan di awal akad. Gambarannya, saya pinjam uang kepada Pak Abdullah. Berapa pinjam tadi? 10 juta. Abdullah, saya butuh uang. Boleh, boleh. Berapa? 10 juta rupiah. Kata Pak Abdullah, boleh Pak. Dengan syarat, ini langsung di awal dia mengatakan demikian. Dengan syarat, antum pinjam 10 juta rupiah setiap bulannya 1% saja. Ini temponya setahun ya. Satu bulan 1% saja. Tadi paham ini? Hukumnya apa ini? Hukumnya riba. Mana yang riba? 1% yang dipersyaratkan sama Allah di awal akad. Paham ini? Kalau yang kedua ini di awal persyaratan, kalau yang pertama tadi di akhir tempo. Paham ya? Dua-duanya tidak boleh orang bina. Hukumnya haram termasuk menganakkan uang. Dan ini orang bina azakumullah yang tahu sendiri. Sering terjadi pada kaum muslim. Terang-terangan mereka berbuat demikian. Ya apa ya? Baik itu perorangan atau secara sistem KUD atau bank-bank konvensional. Begini maksudnya. Ya apa ya? Dengan aku, ya apa ya? Ya. Sehingga kalau sebuah bank atau sebuah KUD atau sebuah BMT atau perorangan atau organisasi atau yayasan, sebuah perkumpulan apapun bentuknya, kalau kemudian melakukan sistem transaksi yang disebutkan tadi dengan dua gambaran tadi, maka termasuk riba jahiliyah dan itu hukumnya haram. Paham ini? Anda datang ke sebuah bank, pinjam uang. Pinjam uang di bank 100 juta rupiah. Dikasihkan sama bank dengan persyaratan. Biasanya awal persyaratannya. Dan anda tahu konsekuensinya. Pinjam 100 juta di bank, tamam? Bunga banknya kadang 1, kadang 5, kadang 10. Dan bagaimana keadaan yang ada? Satu bulannya 5%. Ya kalah. Ketika antum mengangsurnya itu mengangsur utangnya antum plus mengangsur tambahan 5% dari jumlah yang diutang. Ini riba sharih, riba yang sangat jelas, tegas-tegasan. Ini yang namanya riba jahiliyah. Hukumnya apa ini? Hukumnya haram. Menganakkan uang. Wa harrama riba. Allah mengharamkan yang namanya riba. Ada apa enggak ada dalam bank-bank sekarang ini? Hah? Oh, enggak ketinggalan? Enggak ketinggalan. Ini pada bank konvensional atau bank apa ini? Duh, kok sama yang benar? Bank syariah juga begini. Loh, itu bilang sama. Kalau bank konvensional itu mereka lain. Yang ini bank syariah itu lain. Bank syariah ya akhi. Bank muamalah ya akhi. Ini bank konvensional. Kalau yang konvensional setahu saya ada. Ini riba ya. Maka hukumnya haram bagi anda untuk makan riba tadi, memberi makan orang lain dengan uang tadi, anda jadi sekretaris sebagai penulis akad transaksi tadi, anda sebagai dua saksinya. Tidak boleh. Riba dilaknat oleh Rasulullah SAW. Ini riba dain. Ada lagi khanam tina azakumullah yang termasuk riba dain. Riba utang piutang ini. disebutkan secara khusus oleh para ulama namanya riba qard. Riba qard, riba dalam bab pinjam meminjam. Qardun itu pinjaman. Riba dalam perkara pinjaman. Mengenai riba ini, qanatina asakumullah, dimasukkan oleh para ulama termasuk riba dain, riba utang piutang. Karena sistemnya hampir sama. Dimasukkan dalam riba dain. Apa definisinya? Apa definisinya? Definisi riba pinjam meminjam. Riba yang terjadi pada pinjam meminjam. Ialah meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan mendapatkan kemanfaatan, dengan mendapatkan sebuah kemanfaatan, sebuah faedah dari pinjaman tadi. Kemanfaatannya bisa dalam bentuk penambahan nominal. Penambahan nominal, ini yang dibahas tadi. Bisa dalam bentuk apa namanya, penambahan sebuah faedah, sebuah kemanfaatan umum, atau jenis faedah apapun, jenis kemanfaatan apapun. Ini namanya riba qard, riba pinjam meminjam. Kaidahnya, supaya antum lebih memahami lagi, ini kaidah diambilkan dari lafaz sebuah hadis. Hadis ini ada yang menghasankan, ada yang memdhaifkan, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan lemah. Tapi para ulama semuanya sepakat mengamalkan lafaznya ini. Kaidahnya ialah kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba. Kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba. Semua jenis pinjam meminjam, semua sistem pinjam meminjam yang membawa atau mengantarkan pada sebuah kemanfaatan, yang mengandung unsur kemanfaatan dari situ, maka itu namanya riba. Ini karena tidak asyhadulillah, ya bakal dijelas semuanya sama kaidah ini. Termasuk dalam kaidah ini, yang masuk dalam kaidah ini yang masuk dalam riba jenis ini, ialah riba jahiliyah yang saya bawakan tadi. Jangan dua gambarannya, itu semuanya kena riba. Masuk pula ikhwan fillah azakumullah dalam riba ini ialah sistem apa yang sekarang ini diistilahkan oleh banyak orang dengan sistem pinjam meminjam bagi hasil. Ya kan, mulai kan. Tahu gambarannya? Gambarannya, misalkan saya datang ke sebuah KUT atau ke sebuah BMT atau ke sebuah bank, saya dalam benar mereka ngapain sana? Hah? Untuk bulu saya nggak punya uang, mau butuh uang sama mereka. Saya nggak benar mereka, ah, saya membutuhkan uang tunai, uang cash 100 juta rupiah. Untuk apa pak? Saya ini mau buka usaha pak. Usaha apa? Usaha apa? Usaha banyak sama Rinda. Nah, bisa usaha bikin pabrik roti. Bisa usaha barang jual beli sembako. Bisa usaha buka toko kelontong. Bisa buka usaha HP. Usaha kan macam-macam ya? Hanya. Yang penting untuk usaha. Gitu. Boleh, kata mereka. Kapan mengembalikannya pak? Mengembalikannya 100 juta cukup lama pak ya, cukup banyak tuh uang. Kita kasih putar-putar dulu itu, nah, 3 tahun tempohnya. Boleh, Jadi ini dengan bahasanya mereka. Jadi begini Pak ya, kita di sini sebagai Kaudia atau BMT menerangkan kepada para nasabah, para pelanggan, sistem kita di sini Pak, Bapak utang pada kita 100 juta rupiah itu 0% bunganya. Nah kok 0%? 0 apa? Bahasanya itu? Apa bunga? Itu kan bahasa kasar, bahasa yang lebih halus lagi. 0% bunganya. Gitu ya. 0% bunganya. Wah, senang kita orang ini kan. Wah, Masya Allah. Ini yang kita cari. Jangan yang konvensional yang belum 1%. Nah, ini bagus. 0% bunganya itu. Artinya, Pak, Anda utang kepada kita 100 juta rupiah dengan tempo 3 tahun. Begitu jatuh tempo, Bapak serahkan kepada kita 100 juta rupiah. Hah? Sebentar dulu ini. Ada terusannya itu. Kalau cuma segini saja bangkrut MT-nya itu. Ada penambahan lagi. Tapi Pak, kita melakukan sistem bagi hasil ya. Namanya apa ini? Bahasa mereka mubarak. Kita mengadakan sistem bagi hasil Pak. Oh bagaimana caranya? Kata nasabah tadi. Oh begini, Bapak perkiraan dalam sebulan itu berapa laba bersihnya Bapak? Ya sebagai orang yang membuka usaha, perkirakan, ya perkiraan saya laba bersihnya itu satu bulannya ya 5 juta lah. Oh begitu Pak ya. Kita mengadakan sebagai hasil dengan kita meminjamkan uang kepada Bapak, tiap bulannya dari laba bersih itu kita meminta kepada Bapak 20%. Saya 10, 20, terserah contoh saja. 20% dari laba bersih Bapak tiap bulan. Mungkin tiap bulan, mungkin tiap tahun. Nah. Oh iya, bisa diatur dulu. Nah, ini tatangan. Kakak resmi, dari pihak BMT, atau KUD, atau bank, meminjamkan kepada nasabah, uang 100 juta rupiah, dengan ketentuan bagi hasil, laba bersih 20% untuk KUD, atau BMT, atau bank. Hukumnya apa ini? Hah? Loh kok langsung mente mas aja ini? Jangan menutup kesempatan banyak orang ini. Hukumnya ya khana mtina azakumullah ialah hakikatnya. Hakikatnya ya khana. Antum pinjam sama dia 100 juta rupiah dengan bunga setiap bulannya 20% dari hasil pendapatan. Itu hakikatnya. Cuma dikasih, dibikin, dimodifikasi sedikit sama mereka dengan bahasa bagi hasil. Itu bukan bagi hasil namanya itu. Ngerok hasilnya orang. Lu gak bisa begitu bagaimana? Iya, dikarenakan 100 juta rupiah utuh. Kamunya bangkrut, kamunya untung, kamunya kolep, kamunya lekop. Terserah Anda. Yang penting 100 juta rupiah dengan tempo 3 tahun ke depan balik kembali. Ya Pak ya? Ini riba. Lu bagaimana Pak riba? Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Semua pinjam meminjam yang mengandung unsur kemanfaatan tadi maka riba. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Lalu bagaimana Ustaz sistem bagi hasil yang syar'i itu? Yang namanya mudharabah, sistem bagi hasil yang syar'i itu ya ikhwan, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau muamalah demikian dengan Yahudi Khaybar. Ketika perang Khaybar, antum tahu sendiri Rasul berhasil menaklukkan Yahudi Khaybar. Dalam kata mereka memiliki kebun-kebun kurma yang sangat banyak, yang sangat luas. Itu kan harta ghanimah ya. Harta ghanimah dan sebagainya baik. Punya negara sekarang, punya Rasul dan para sahabat. Dari bahasa Yahud, tidak mau. Kalau mereka diusir dari situ. Dan ya Rasul bagaimana, kita di sini aja. Nanti kita kelola apa namanya kurma ini nanti kita kelola, nanti kita mendapatkan separuh-separuh ini untuk Rasul, separuh 50% hasil yang ada dan separuhnya lagi untuk kita ya. Itu namanya mudharabah. sehingga ketika panennya gagal hanya menghasilkan sedikit, ya bisnis ini separuh, ini separuh. Ketika menghasilkan banyak, ini separuh, ini separuh. Kedepan hancur berantakan dan nggak ada hasilnya, ini rugi, ini rugi. Itu namanya mubarakah. Itu contohnya Rasul, gambaran sekarang. Kayak tadi, pinjam uang 100 juta rupiah dari KUD. Kalau situ bagi hasil dari pihak KUD sebagai pemodal, Anda sebagai pengelola modal tadi, ya apa ya? Keuntungan biasanya dengan persentase, KUD 60%, pengelola 40%, atau sebaliknya, nggak ada masalah. Ketika dikelola dengan dikembangkan sama orang tadi, dikembangkan. Kalau menghasilkan, maka laba bersihnya itu dibagi. Ini jatah KUD 60%, jatah kami 40%. Terus begitu. Begitu dia hancur, kolep, ya entek uangnya itu. Ya habis 100 juta rupiah itu. Sisanya tinggal berapa? Sisanya tinggal 10 juta saja. Ya sudah, mau apa lagi? Kalau dari dia kau dinuntut, mana uangnya? Ini pak, berapa itu? 10 juta rupiah saja. Lo kalau sampai gitu? Ya, namanya rugi gimana pak? Itu yang namanya bagi hasil yang syar'i. Untung bareng, rugi bareng. Dari paham ya? Nah, kalau yang tadi gak demikian. Utuh, dia pinjemkan. Tapi dia garong hasilnya orang tadi itu 20%-nya. Paham ini? Ada apa enggak ada seperti ini? Ada apa enggak ada? Ada. Maka kalau sebuah bank, KUD, BMT, perorangan, atau bagaimana bentuknya, melakukan transaksi yang seperti ini riba. Paham ya? Kullu qardin jarra manfa'atan fawa riba. Masuk riba apa ini? Riba, pinjam, meminjam. Mafhum. Juga yang termasuk dalam riba ini ialah transaksi yang riba tadi. Saya dahulukan, saya khawatir waktunya habis, masalah-masalah yang saya lihat ini enggak tercapai. Sekarang perkara berapa yang masuk dalam topik yang berikutnya? Yang kedua. Yang termasuk dalam riba, harta di riba, pinjam-pinjam ini ya. Ialah mengambil kemanfaatan dari barang gadaian. Ini sekarang katanya para pegadaian. Al-istifadah meneruhun. Mengambil faedah dari harta pegadaian. Kalau pegadaian ya Irfan, sebenarnya macam-macam. Pegadaian ini kan juga tempat banyaknya orang meminjam uang ya, tapi menggunakan barang yang digadaikan sebagai jaminan. Sistem mereka ya kawan, ada yang sistem riba korotasi. Misal Anda datang ke kantor pegadaian membutuhkan uang 10 juta dengan jaminan BPKB sudah motor Supra Fit. Nah gitu ya. Iya. Itu terkadang di sebagian kantor pegadaian itu terang-terangan melakukan tindakan riba jahiliyah. Pinjam 10 juta. Temponya berapa pak? Temponya setahun saja. Dengan jaminan BPKB Honda Supra V. Kita apa X? Nah, sama aja ya. Yang bagus yang mana? Fit kan? Terakhir pokoknya. Itu mereka terang-terangan. Ya, kami pinjamkan kepada Bapak 10 juta dengan jaminan Honda Supra Fit, BPKB Honda Supra Fit. dengan diangsur selama 12 kali dalam setahun dengan bunga 1% tiap bulan. Ada apa kata ini? Ngaku saja, jangan dibunyikan. Ada apa kata ini? Ada. Namanya apa ini? Ini nama apa kata ya? Ini namanya riba. Ini namanya riba ya, kawan. Riba apa namanya ini? Riba qard yang sistem jahiliyah yang dibawakan tadi. Yang namanya jaminan itu formalitas saja. Intinya Anda pinjam 10 juta dengan bunga 1%. Itu intinya. Itu riba jahiliyah yang sharih. Ada seperti ini. Maka kalau ada kantor pegadaian yang berbuat demikian riba, Pak ya, hati-hati. Ada lagi dengan sistem yang lain. Ada seorang petani butuh uang ini. Datang ke kantor pegadaian, Pak, kami butuh uang. Berapa, Pak? 25 juta. Oh, banyak, iya. Apa jaminannya? Jaminan saya, Pak, satu bidang tanah yang ada di sana. Ditunjukkan tempat sawah dia. Ini, Pak, bidang tanah ini sekitar 50 meter kali 30 meter. Tanah sawah. Jadi dia pinjam 25 juta itu dengan menggadaikan sebidang tanahnya. Kadang tanahnya, kadang sertifikatnya. Misalkan tanahnya. Ya boleh, Pak. Ini tulis dari dia pegadaian. Setelah dia pegadaian meminjamkan uang kepada Pak Bulan nominal 25 juta dengan jaminan sebidang tanah di lokasi ini 30 kali 50 meter. Paninya ngomong, bunganya berapa, Pak? Bunganya berapa, Pak? Oh, 0% bunganya. Masya Allah. Tanpa bunga, 0% bunganya. Oh, senang orangnya. Kok tumben ya pegadaian 0% ini ya? Hah? Tumben ini. Betul, Pak. Nanti jatuh tempo yang Bapak inginkan tahun depan, atau 2 tahun lagi, atau 3 tahun lagi, Bapak cukup membayar 25 juta yang ada di kuitansi ini saja. 0%. Senang petaninya. Sudah petaninya ngurus uangnya segala macam. Ternyata ya Hanantina Azzaikumullah oleh pihak pegadaian sawahnya itu digarap. Kalau digarap ya? Ditanami. Apa yang di Samarinda ini? Yang cepat jadi itu loh. Nah, kalau misalkan nanam pohon durian, nanti enggak tumbuh-tumbuh. Padi atau apa, semangka atau apa yang cepat menghasilkan. Tanami semua pihak pegadaian. Ketika panen, sudah cukup untuk pihak pegadaian. Di sini dia mengambil kemanfaatan dalam bentuk apa? Bukan hasil panennya. Masalah biaya tanam dari diri mereka sendiri. Mereka yang mengeluarkan biaya untuk bibitnya, untuk perairannya, segala macamnya mereka. Mereka memanfaatkan tanahnya orang tadi. Yang kalau seandainya pihak pegadaian menyewa tanah ini 1 tahun 5 juta. Kalau nyewa ya, 1 tahun 5 juta. Nah kalau kemudian sampai 3 tahun jatuh tempo yang ditetapkan, seharusnya bayar 15 juta. Untuk sewa tanah tadi. Tapi dikarenakan ini jaminan seorang dimanfaatkan sama tanah tadi. Hukumnya apa nih, akun? Hukumnya dirinci. Nah, terus jangan terlibat terus. Hukumnya dirinci. Kalau pihak pegadaian itu memanfaatkan tanah tadi, nah, jangan tanpa nggak diurusi itu tanahnya itu, jangan tanpa nyewa kepada dia, jangan tanpa apa dia manfaatkan itu yang namanya tanah. Ini riba, ini punya riba ya, ini riba. Paham salah ya? Hakikatnya petani itu hutang 25 juta dari pegadaian dengan bunga 5 juta per tahun. Itu hakikatnya, karena kan bayaran sewanya misalkan 5 tahun, 5 juta dalam setahun. Ini kan 3 tahun. Itu hakikatnya pinjam 25 juta dengan bunga 5 juta per tahun. Itu apa? Bayaran sewa tanah. Hakikatnya hukumnya haram. Riba, riba. Hah? Riba. Sekarang Ustaz, bagaimana kalau kemudian dari pihak pegadaian itu mengajak tuan tanah itu untuk bagi hasil? Ini sistem yang berikut yang mereka terangkan. Maka di sini dirinci lagi. Pengertian bagi hasil, pihak tuan tanah itu menyediakan tanah. Pihak pegadaian sebagai pengelola tanahnya. Nanti hasilnya terserah mereka. Mungkin tuan tanahnya 30%, pegadaian 10%, atau sebaliknya. Dirinci lagi. Kalau tuan tanah itu akhirnya dikarenakan pinjamnya di pegadaian tadi, gak enak perasaan dia, gak enak hatinya dia, sungkan. Ini biasanya kalau ini nyewa tanah saya ini 5 juta. Biasanya ini kalau bagi hasil saya menyediakan tanah, mereka yang mengelola itu saya dapat 60%, mereka dapat 40%. Wah, gimana ya? Karena saya ada utang sama pihak pegadaian ini, jadi gak enak sendiri. Itu namanya fasilitasinya, hayaknya, malunya ini, wah, gak enak saya. Ya sudah lah Pak, bagi hasil, sewa tanahnya gak usah. Berapanya tanahnya, bawa tanami, nanti saya cukup mendapatkan 10%. 10%, nanti selebihnya untuk apa saja. Ini juga gak boleh. Disekutkan sama para ulama gak boleh. Dikarenakan pihak tuan tanah menjadi malu, menjadi sungkan, menjadi gak enak sendiri perasaannya, karena dikarenakan hutang pada pihak pegadaian. Dari sini pihak pegadaian meraup keuntungan sebesar-besarnya dari perasaan bapak tadi. Juga gak boleh. Tetapi kalau kemudian melaksanakan bagi hasil sesuai dengan ketentuan syar'i yang ada dengan tanpa fasilitasi, maka boleh. Maka dipersilakan. Misalkan apa namanya pinjam sewa tanahnya 5 juta. Itu bersih. Kemudian bagi hasil untuk tuan tanah dengan pengelolanya tuan tanah 40, pengelola 60. Itu sudah pasaran seperti ini. Maka enggak ada masalah. Maka enggak ada masalah. Kalau yang demikian kondisinya diperbolehkan. Diperbolehkan, tidak jatuh dalam perkara riba. Ini akadnya sendiri, akad pinjam meminjam 0% bunganya bagus. Yang ini akadnya bagi hasil dengan cara yang syar'i juga bagus. Ini kalau pihak pegadaian mau seperti ini bagus. Solusi terbaik keluar dari riba. Banyak mereka garong-garong ya. Ini di PKB. Allahu musta'an. Yang mau tanya lagi kan? Nah, keringat saya. Ada kipas anginnya kan? Saya mau tanya, Pak Udi. Bicara apa ya Pak? Ya Pak. Ya Pak, baju merah Pak Udi ini kan? Nah ini Pak Udi. Ayo, tadi kipas angin. Jadi lagi pembahasan tanah tuh. Kalau kita kasih kipas angin nanti tahu apa sih? Ah, coba Pak Udi. Misalkan saya datang ke kantor pegadaian. Datang ke kantor pegadaian. Saya pinjam dari kantor pegadaian itu uang 10 juta. Kata kantor pegadaian, jaminannya apa, Pak Ustaz? Jaminannya saya ini punya sapi satu ekor. Ya kira-kira kalau dijual 10 juta lah. Deal gitu. Ya sudah, Pak. Ini saya pinjamkan kepada Bapak 10 juta rupiah. Bunganya 0%. Bisa kan? Bagus, 0%. Dengan jaminan seekor sapi. Dan sapinya serahkan kepada pihak pegadaian, saya ambil uangnya. Pihak pegadaian dikasih jaminan sapi. Sapi itu makhluk hidup. Kalau dibiarkan dia, gak dikasih makan, gak dikasih minum, mati sapinya, Pak. Akhirnya apa? Dari pihak pegadaian, dia meminta seseorang untuk mengurus sapi ini. Kasih makan, kasih minum, nah dikandangkan. Jadi dia pegadaian, dia membayar orang sapi satu bulannya 100.000 rupiah untuk makan minum sapi. Ya. Karena sapinya sapi perah susu, ketika udah besar susunya diperah sampai pegadaian. Ras, mereka susu, kadang diminum dia sendiri, kadang dia jual lagi. Pertanyaan saya, apakah transaksi dengan sistem seperti ini dikatakan riba juga? Kamu tanya ini. Oke. Belum jelas. Saya pinjam ke pegadaian 10 juta dengan tempo setahun. Saya memberikan jaminan seekor sapi. Tapi hidup. Tapi bunganya 0%. Tahun depan saya mengembalikan 10 juta. Pihak pegadaian, dikarenakan mereka dikasih jaminan sapi hidup, mau tidak mau kan harus merawat. Ya kan Pak? Tidak mau kan dibiarkan, ngapain ngurusi orangnya sapi ini? Mati dia. Tidak. Jadi dia merawat dia. Yang namanya merawat butuh biaya perawatan, gitu kan ya? Oleh pihak pegadaian diwakilkan per seorang, dia menggaji orang dari setiap bulannya 100.000 rupiah. Atau mungkin mereka urus sendiri sudah. Namun dari pihak pegadaian dia mengambil susu perahnya, susu sapi itu juga dia minum atau dia jual lagi. Hah? Terus hingga selama setahun. Pertanyaan saya, apakah transaksi seperti ini riba dikarenakan pihak pegadaian memanfaatkan susunya ataukah boleh-boleh saja? Audin, monggo Pak. Hah? Riba. Kenapa riba, Pak? Gimana dia pegadaian mau bayar gaji orang tadi yang ngurus sapinya, Pak? Ya kan mau enggak mau dia harus menjual sapinya, si sapi tadi itu hasil penjualan susunya itu bayar gajinya orang tadi, Pak. Gitu ya. Masyaallah. Ya udah kalau gitu dia karena sapinya lah. Jangan dikasih makan itu sapinya itu. Mati sapinya, nangis yang punya sapi itu, Pak. Mati sapinya, Pak. Kalau saya enggak boleh memeras susunya, padahal saya yang merawatnya dia. Saya mengumpulkan uang untuk menggaji pegawai untuk merawat sapi. Saya enggak boleh meminumnya. Saya enggak boleh ngasih minum anak saya dengan sweet. Wah, kalau itu modelnya itu lah. Nah, biarkan tadi kamu mati sih. Yang penting susu saja. Nah, iya gimana? Tidak mau yang punya sapi. Yang punya sapi akan berterima kasih dengan sebanyak-banyaknya kepada dia. Dia terima kasih banyak, Pak. Anda adalah perawat sapi saya enggak mati. Gimana, Pak? Yang ini kalau tidak ada kemuloh dikecualikan dari pembahasan. Kenapa? Dikarenakan di sini apa namanya dari pihak pegadaian mengeluarkan biaya perawatan sapi tadi, maka dia diperbolehkan untuk mengambil kemanfaatan dari sapi tadi sebagai apa namanya istilahnya timbal balik dari biaya perawatan. Boleh Pak, diminum saja susunya. Iya. Jadi dia menjual sapi susu tadi itu untuk membayar gaji pegawai tadi. Lain perkara kalau kemudian gaji pegawainya itu dibebankan kepada pemilik sapi, maka dia harus minum saja yang dijual. Yang tadi kan saya terangkan, dia harus biaya perawatan, harus menyewa orang untuk bayar gajinya, segala macamnya. Dari mana dia punya uang? Bangkrut pegadaiannya itu. maka diperbolehkan bagi dia dan susunya dan mensusunya untuk dia perawat di dalam bayar gaji pegawai tadi. Tadi paham ya? Sehingga untuk yang ini ada yang diperbolehkan akhir. Yang juga masuk dalam pembahasan sekarang, pembahasan masalah cek. Hah? Tadi yang kena konvensional, sekarang yang kena pegadaian, dan sekarang yang kena bagian cek. Tahu cek? Tahu itu pernah punya cek atau gimana? Allah. Ayo. Tidak semua cek itu riba ya. Tapi yang dimaksudkan dalam bab ini sekarang ya, misal ada seorang, misalkan dia seorang pegawai PNS, misal dia seorang PNS, dari dia pemerintah, PNS ini tadi diberi setiap 6 bulan sekali, setiap 6 bulan sekali, misalkan apa namanya pertengahan tahun dan akhir tahun. Pertengahan tahun itu bulan Juni. Juni ya. Setiap bulan Juni dan setiap bulan Desember, setiap 6 bulan sekali, para PNS yang ada itu mendapatkan cek dari pemerintah bernilai, misalkan bernilai 10 juta rupiah. Cek resmi dari pemerintah, resmi itu ikut ditukarkan di bank, itu cair uangnya 10 juta rupiah. Paham ya? Misalkan Pak Supri PNS-nya. Sekarang Pak Supri PNS-nya. Pak Supri ini dia tahu dari pihak pemerintah memberikan subsidi, memberikan apa namanya untuk tunjangan untuk PNS setiap 6 bulan itu berupa cek senilai 10 juta rupiah. Pak Supri butuh duit. Ini bulan apa ini? Bulan Januari. Kurang 5 bulan lagi untuk mendapatkan cek tersebut. Betul seperti ini, Pak. Pak Supri datang kepada atau apa lagi? Hah? Pak Ahmad. Nyari. Pak Supri datang sama Pak Ahmad. Pak Ahmad, saya butuh duit ini, Pak Ahmad. Ya kenapa? Ya saya butuh ditunai sekarang juga ini. Saya punya cek. Nanti cek ini akan cair. Akan cair bulan Juni. Nilainya 10 juta rupiah. Itu sudah biasa saya terima itu. Oh kan, ya saya tahu. Anda sebagai seorang PNS mendapatkan tiap bulan Juni dan Desember itu 10 juta rupiah. Saya butuh uang sekarang, bagaimana ini? Bagaimana kalau kemudian cek 10 juta rupiah itu antum ambil nanti bulan Juni, antum kasih uang sama saya sekarang 7 juta rupiah saja, 7 juta setengah rupiah saja. Paham kan? Paham ya? Apa hukumnya? Hah? Kenapa gak riba? Hah? Ada penambahan terus? Ada tempo. Di sini ada selisih nominal. Hakikatnya Pak Supri menjual uang 10 juta rupiah atau menukar uang 10 juta rupiah kepada Pak Ahmad dengan nilai 7 juta setengah rupiah dalam keadaan sama-sama rupiah dengan contoh yang saya bawakan di atas di awal tadi, namanya riba apa ini? Yo, kok bingung? Namanya riba apa ini? Riba nama apa namanya riba apa ini? Yo, kok jahit? Riba apa namanya? Selisih nominal. Namanya riba fadl. Gak utang, ini fadl. Dalam keadaan Pak Ahmadnya ini mengambil uang 10 jutanya itu kapan? Bulan Juni. Ada unsur temponya. Riba apa namanya? Riba nasi'ah. Maka transaksi dengan model seperti itu terkena riba fadl, riba nasiah sekaligus. Amin ya. Ini riba fadl dan riba nasiah. Contoh yang kedua, masih dalam bab check-in tadi. Pak Supri butuh uang 10 juta ya. Iya. Datang ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, saya butuh uang segera nih Pak Ahmad. Saya punya cek ini, nanti bulan Juli diambil senilai 10 juta. Coba kalau menyatakan Pak Ahmad tukar dengan senilai 10 juta juga Pak Ahmad. Sama-sama 10 juta ya. Sama-sama 10 juta ya. Mau ya boleh. Pak Supri kan teman baik saya ini. Kasihan saya lagi butuh uang banyak kayak gini. Jadi saya bantu. Pak Ahmad memberikan 10 juta rupiah kepada Pak Supri. Pak Supri menyerahkan cek berisikan 10 juta rupiah diambil kawan bulan Juni. Hukumnya apa ini Pak Supri? 10 juta dapatnya 10 juta halal, boleh Pak Supri? Allah Pak Supri, Pak Supri. Jangan karena 10 juta aja di depan mata Anda kemudian langsung mengatakan halal-halal saja. Allah Ustaz. Antum ya Ali, halal apakah riba? Boleh. Karena sama-sama namanya ya. Dia menerangkan ceknya. Datang kepada Pak Ahmad tadi. Ini Pak Ahmad, ini ceknya Pak. Ya, bulan resmi dari pemerintah 10 juta rupiah. Lihat kan? Ya, dia. Pak Ahmad jawab, ya, ya, ini 10 juta rupiah. Cek yang dikasih, itu dikasih. Berarti boleh? Boleh? Loh, riba Pak Supri. Rujuk dia. Kenapa kok riba? Nah, iya. Dikarenakan pengambilan cek itu nanti kapan? Bulan Juni ke depan. Hah? Riba apa namanya? Riba nasi'ah. Paham ya? Contoh yang berikutnya. Ini harus jeli lah tadi. Pak Muzaki. Nah. Pak Muzaki ini PNS ya. Dikasih cek dari pemerintah setiap triwulan, setiap setengah tahun sekali, Juli sampai Desember, cek tunjangan untuk PNS 1 juta rupiah. Jangan sebut lagi turun-turun. 1 juta rupiah. Pak Muzaki ini dalam kondisi butuh sembako. Berasnya gak ada, gulanya habis, kebutuhan rumah tangganya gak ada. Pak Muzaki datang kepada sebuah toko, Pak, ini saya punya cek dari pemerintah resmi senilai 1 juta rupiah. Tolong Bapak tukarkan dengan sembako, Pak. Beras sekian kilo, gula sekian kilo, tepung sekian kilo, sekian kilo, sekian kilo, sekian kilo, yang dikasih harga dari harga toko tadi sampai pada angka 1 juta rupiah. Bahasa kasarnya, cek tadi ditukar dengan tanpa hukumnya apa? Tentunya orang yang punya toko tadi itu bisa mencairkan ini uang kapan? Bulan Juni. Hukumnya bagaimana maksudnya? Kenapa kok boleh? Ayo, atau dikarenakan barang sembako itu bukan barang-barang yang kena riba atau tidak sejenis dengan mata uang yang ada di cek tadi. Hakikatnya Pak Muzaki ini beli sembako senilai 1 juta rupiah utang. Boleh atau nggak boleh? Ya, boleh, masa nggak boleh utang? Boleh. Beli sembako di Pak Supri, ini sekian kilo berapa? 1 juta rupiah Pak Supri. Bon dulu ya. Amalannya kapan Pak Ustaz? Nanti bulan Juni. Nah, apa-apa. Tadi paham ini? Tinggal itu bedakan masing-masing. Masya Allah. Ini riba apa namanya? Riba dainun. Sekarang kita pindah pada pembahasan riba bai', riba jual. Masih kuat? Udah capek ini? Masih kuat? Lanjut? Lanjut. Sampai zuhur insya Allah. Ada pun riba bai'. Riba bai'. Ini ada dua jenis. Riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl. Definisinya sebagaimana saya terangkan tadi, adanya penambahan, adanya penambahan pada dua perkara yang disyariatkan adanya persamaan antara keduanya. Paham ya? Adanya penambahan pada dua perkara yang dipersyaratkan tamatsul antar keduanya. Apa tamatsul tadi? Tamatsul persamaan nominal atau persamaan takaran atau persamaan timbangan. Dua perkara dipersyaratkan harus sama nominalnya atau sama timbangannya atau sama takarannya, ternyata ada selisih, maka selisih itu namanya riba qabl. Yang kedua, riba nasi'ah. Riba nasi'ah ialah at-ta'khir, adanya tempo dalam perkara yang dipersyaratkan adanya taqabub padanya. Apa itu taqabub? Serah terima di tempat. Adanya tempo pada perkara yang dipersyaratkan serah terima di tempat. Ini barang harus serah terima di tempat. Tapi ternyata ada temponya di situ. Jika yang ada temponya, maka dinamakan riba, riba nasi'ah. Paham ini? Maka dari sini. Kalau ada dua perkara yang dipersyaratkan sama nominalnya, atau takarannya, atau timbangannya, kemudian ada orang yang melakukan transaksi dengan selisih, jatuh pada riba fadl. Dan barang siapa melakukan transaksi dan dengan cara membuat tempo pada perkara-perkara yang disyaratkan serah terima di tempat, maka dia jatuh dalam perkara riba nasi'ah. Ini cara umum dengan definisi yang dilakukan tadi. Pada dua riba ini, khonafidina azakumullah, ada beberapa kaidah di kalangan para ulama. Ma wajaba fihi tamatsul harma fihi nasa'. Perkara-perkara yang harus tamatsul, yang harus sama nominal, sama timbangan, maka diharamkan juga pada dia adanya tempo. Sesuatu yang diharuskan, diwajibkan adanya tamatsul, sama nominal, sama barang, enggak sama-sama timbangan, maka diharamkan padanya adanya tempo. Sehingga sesuatu yang sama, misalkan tadi tukar pecahan uang 100 ribuan rupiah dengan pecahan 5 ribuan rupiah. Ini sejenis, dalam syariat harus sama nominalnya. Begitu kan? Dapatnya berapa lembar? 20 lembar. Sesuatu yang disyaratkan demikian, maka diharamkan atasnya dua perkara. sesuatu yang diwajibkan padanya tamatsul, maka diharamkan dua perkara. Yang pertama, diharamkan adanya selisih nominal. Kalau ada selisihnya namanya riba, qabl. Perkara yang kedua, juga diharamkan adanya tempo padanya. Juga diharamkan adanya tempo padanya. Kalau ada tempunya namanya riba, nasi'ah. Kalau ada selisih nominal plus tempo namanya apa? Riba qabl kan? Riba nasi'ahnya juga. Paham ini ya? Ini kaidah yang pertama. Sesuatu yang diharuskan adanya persamaan nominal atau takaran atau timbangan, maka haram adanya selisih dan haram adanya tempo. Kaidah yang kedua. Sesuatu yang dipersyaratkan serah terima di tempat. Sesuatu yang dipersyaratkan serah terima di tempat, maka diperbolehkan tafawul, selisih nominal atau takaran atau timbangan, dan diharamkan yang namanya tempo. Sesuatu yang dipersyaratkan harus serah terima di tempat. Paham ya? Sesuatu yang dipersyaratkan harus serah terima di tempat namanya takabob, itu diperbolehkan selisih nominalnya atau takarannya atau timbangannya, dan diharamkan padanya sistem tempo. Loh, kok bingung? Ini pada pembahasan kaidah, pada pembahasan riba nasi'ah. Riba nasi'ah kan adanya tempo pada perkara yang dipersyaratkan adanya serah terima di tempat. Nah begitu ya. Dalam bab ini yang diharamkan hanya tempo saja. Adapun yang namanya selisih nominal atau selisih takaran atau timbangan, maka tidak ada masalah. Itu kaidah. Ini dua kaidah. Faham siapa ya? Contoh yang saya bawakan tadi untuk yang kedua ini, misalkan Anda menukar dolar dengan rupiah. Dolar dan rupiah itu beda jenis. Maka hanya dipersyaratkan serah terima di tempat saja, diharamkan tempo padanya, namun diperbolehkan selisih nominal antara keduanya, sehingga boleh kamu jual kursnya berapa pun jualan kamu. Tambah lagi, sekarang saya mau tanya, terus kaitannya riba faul dengan riba nasi'ah, dengan kaidah yang dibawakan tadi, dikaitkan dengan 6 barang yang terkena hukum riba itu apa? Jadi ruwet, bakas definisi fadl nasi'ah, kaidah. Padahal yang terkena hukum riba itu cuma 6 saja. Bagaimana keterkaitannya? Mana barang ini yang kena riba fadl? Mana barang ini yang kena hukum riba nasi'ah? Mana barang ini yang terkena riba fadl dan nasi'ah sekaligus? Yang mana? Untuk memahaminya, kita bikin klasifikasi. Nggak ada korek. Jawab. Saya bikin begini aja. Kalau nggak dikasih wayang nanti banyak apa? Nah, kita bikin wayangan dulu ya. Kita bikin klasifikasi. Dari 6 jenis barang riba yang disebutkan tadi, apa itu? Emas perak, mata uang dalamnya. Korma, tepung bur, syair, garam. 6 ya, 7 dengan mata uang digabungkan dengan emas dan perak. Jangan kamu dulu. Nah, begini. Dari 6 atau 7 tadi, kita bikin 2 klasifikasi. Bagian yang pertama ini padanya ada 3 jenis barang: mata uang, emas, perak. Paham ini ya? Ini pembagian yang pertama. Pembagian yang kedua, di sini kita taruh yang namanya kurma, bur gandum, bur, syair dan garam. Paham ini ya? Dengan ketentuan, yang namanya emas, emas itu satu jenis, perak satu jenis, mata uang satu jenis. Paham ya? Kurma satu jenis, gandum pur satu jenis, syair satu jenis, kemudian apa namanya garam satu jenis. Paham ya? Maka ketentuannya, kalau satu jenis dibeli dengan alat bayar yang sejenis juga, jenis juga, misal Anda beli emas, beli emas dibayar dengan emas juga, atau Anda beli perak dibayar dengan perak, atau Anda beli uang dibayar dengan uang, Anda beli kurma dibayar dengan kurma, Anda beli gandum pur dengan dibayar gandum pur, Anda beli syair dibayar dengan syair, Anda beli garam dibayar dengan garam. Sampai sini, maka dipersyaratkan dua perkara. Yang pertama ialah harus sama nominal atau takaran timbangannya. Nominal untuk yang ini, takaran nanti bang untuk yang ini. Ya kan? Harus sama nominal atau takaran nanti bang. Yang pertama. Dan yang kedua, harus diserah terimakan di tempat. Paham ya? Ada orang beli emas, dibayar dengan emas. Ini namanya jenis. Paham ya? Jenis emas dibayar dengan jenis emas juga. Maka harus sama. Nominalnya harus sama. Dan harus diserah terimakan di tempat. Ada orang membeli emas 24 karat dalam bentuk gelang, dibayar dengan emas 22 karat dalam bentuk cincin. Hukumnya apa ya? Hukumnya apa ini? Hukumnya apa ini? Hukumnya riba. Riba apa ini? Namanya riba fadl. Kenapa? Selisih karatnya. 24 karat harus dengan 24 karat. 22 karat harus dengan 22 karat. Ayo. Ada orang membeli 24 karat gelang, dibayar dengan 24 karat cincin, dibayar keesokan harinya. Hukumnya apa ini? Riba. Riba apa namanya? Riba nasi'ah. Kenapa? Tidak serah terima di tempat. Artinya punya. Pintar. Ada orang beli gelang 24 karat, dibayar dengan cincin 22 karat, bayarnya besok harinya. Hukumnya apa ini? Riba apa namanya? Dua-duanya kena. Riba apa? Benar riba? Nasiha. Paham sampai sini? Demikian pula pada perak, demikian pula pada emas, demikian pula pada apa namanya, kurma, bur, syair, dan dalilnya apa? Hadis yang saya bawakan tadi. Hadisnya Umar ya. Az-zahabu bi-dzahabi riba illa ha wa ha. Emas dengan emas itu riba, kecuali harus ha wa ha. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya, mitlan bi-mitlin, yadan bi-yadin. Harus semisal dengan semisal dan tangan dengan tangan. Semisal dengan semisal itu artinya sama nominalnya. Tangan dengan tangan itu artinya serah terima. Paham ini? Mafhum? Sampai sini? Pak Kastan penjual kurma. Dia menjual kurma Tunisia kemasan tus. Tahu kan? Yang masih ada batangnya itu. Enak itu. Hah? Dan dia jualnya partai. saya punya kurma, kurma yang karung-karungan yang itu, nah, yang atau kurma apa namanya itu. Saya ngomong sama kata Pak Kastam, ini mau orang kata Pak Kastam, dia kenal Ustaz. Ini santri saya ini butuh kurma yang cukup enak, mau sok dikasih kurma yang elek-elek gitu kan. Sekali-kali lah Ramadan itu akhir saya dikasih kurma Tunisia yang punya Pak Kastam. Oh boleh, bagaimana? Saya ini punya kurma yang karungan-karungan itu tetap satu ton. Bagaimana kalau saya membeli tuh kurma Tunisia Pak Kastam itu? Nah, 7.5 kintal saya bayar dengan 1 ton kurma saya ini. Paham ini? Hukumnya apa Pak Kastam? Riba atau bukan riba? Riba apa namanya? Riba khabat. Kenapa khabat? Selisih. Ini 1 ton, ini 7.5 kintal. Tidak boleh. Terjadi pada zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu sahabat Bilal membeli kurma yang bagus 1 kilo dibayar dengan 2 kilo kurma yang jelek. Datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, ini ada kurma yang bagus. Kamu coba ya Rasul. Dari mana kamu dapat kurma yang bagus ini, Om? Tahu saya kamu tuh cuma punya kurma jelek. Oh, tadi kurma yang jelek itu saya belikan dengan kurma yang bagus ini. Maksudnya mengatakan Allah, Allah, ainur riba, ainur riba. Waduh, waduh, ini riba, ini riba. Ya, yang namanya riba. Bagaimana solusinya? Ini solusi dong Pak Kastam. Bagaimana solusinya? Solusinya ialah saya sebagai pemilik kurma karungan itu, saya jual dulu kurma tadi dengan uang pada seorang, hasil penjualannya uang yang ada pada tangan saya ini saya belikan kurma Tunisia punya Pak Kastam. Tidak tahu uang sekian dapat berapa kintal, yang penting itu solusi. Jadi tidak boleh dikarenakan beli kurma bayar kurma. Jadi paham ini? Pak Kastam menjual kurma. Kurmanya kurma Tunisia. Nah, kemasannya kemasan 1 kilogram. Sorry. Saya juga menjual kurma Tunisia. Tapi kemasan saya kemasan apa namanya? Format kiloan. Beliau di Samarinda, saya di Bontang. Di Bontang itu yang laris itu kemasan 1 kiloan. Kebetulan di Samarinda yang laris kemasan 1/4. Saya kontak di Makassar. Makassar, ada apa Ustaz? Saya ini butuh kurma Tunisia Makassar ini yang kemasan 1 kiloan. Boleh, boleh, boleh. Berapa ton Ustaz? Saya membutuhkan 10 ton. Wah. Boleh, tapi nggak apa ya dengan uang Pak Kastam. Loh, dengan apa kita barter Pak Kastam ya, kita barter. Saya punya kemasan kurma Tunisia dengan merek yang sama kayak punya Anda, tapi 14 kiloan Pak Kastam. Kebetulan Ustaz, lah apa di Samarinda itu yang laris. Wah, kebetulan juga Pak Kastam. Yang di Bontang ini yang 1 kilo yang laris Pak Kastam. Oh boleh, ya sudah kalau begitu besok Pak Kastam saya kirim dari Pontang kemasan 1/4 kiloan sejumlah 10 ton. Namanya sama Pak Kastam. Nama. Nanti Pak Kastam kirim katakan harinya kurma yang kemasan 1 kilogram 10 ton ke Pontang. Baik Pak Kastam. Saya kirim yang ke Pak Kastam. Sampai ke tempatnya dia, dia kirim kurmanya dia ke tempatnya saya. Hukumnya apa Pak Kastam? Hah? Riba lagi? Kenapa Pak Riba? Dikarenakan tidak serah terima di tempat. Namanya Riba? Nah, indah. Kata 100 nilai. Paham sama ini? Ini yang pertama. Yang kedua ialah, kalau satu jenis, beli satu jenis, dibayar dengan jenis yang lainnya. Sekarang, ini dua bagian ya, grup emas, grupnya koron. Saya beli emas, dibayar dengan perak. Atau saya beli perak, dibayar dengan emas. Atau saya beli emas, dibayar dengan uang. Atau saya beli perak, dibayar dengan uang. Ini kan jenis yang berbeda ya. Emas dari jenis, dibayar dengan perak yang jenis yang lain. Ketentuannya, kalau jenisnya berbeda seperti ini, maka silakan Anda memperjualbelikan semau Anda. Silakan sisi nominal, boleh. Diperbolehkan sisi nominal dengan syarat ya dan biadin serah terima di tempat. Jangan berhadis. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah mengatakan, "Wa idza ikhtalafatil ajnas fabi'u kayfa syi'tum idza kanat yadan biyadin." Kalau beda jenisnya, maka silakan kamu jual terserah kalian dengan syarat yadan biyadin, serah terima di tempat. Saya datang ke toko emas. Saya mau membelikan istri atau putri saya. Kalau beli istri enggak boleh loh. Laki-laki tidak boleh pakai emas. Nah, saya ingin membelikan istri saya sebuah kalung emas seberat 10 gram. Berapa harganya ini, Pak? Pak, jangan Pak harganya. Pak, saya belikan Pak ya. Berapa harganya ini, Pak? Oh, 10 gram. Ini kalung yang ini, Pak. Ini kalung ini 22 karat. Ini 10 gram harganya 750.000. Jadi 10 gramnya berapa? 75.000 ya. Angkat dulu. Nah sudah, saya beli ini Pak. Ambilkan kalungnya, taruh tempatnya, sekarang macamnya. Mana uangnya Pak? Bon dulu ya Pak. Saya belum gajian ini. Nah, itu saya betul-betul sangat membutuhkan kalung ini. Tapi saya belum gaji, nantilah saya bayar di awal bulan. Tolong Bapak bikinkan nota bon untuk saya. Bikinkan nota bon untuk dia. Ya, untuk saya. Dengan tentuan awal bulan apa namanya akan dibayar sejumlah Rp750.000 untuk membayar 10 gram kalung. Hukumnya apa ini? Dapat diima. Hukumnya apa ini? Hukumnya apa ini? Hukumnya riba. Riba apa namanya ini? Riba nasi'ah. Kenapa nasi'ah? Dikatakan tempo. Kenapa kok riba? Dikarenakan membeli antar barang yang kena hukum riba dengan jenis yang berbeda. Apa syaratnya? Harus serah terima di tempat. Dikarenakan ada temponya, maka hukumnya riba nasi'ah. Contoh yang kedua, saya numpah, saya perlu dikasih banyak contoh, misalnya jenius ini. Saya datang ke toko emas, namanya toko emas berlian. Di sampingnya ada toko emas mutiara. Saya beli kalung dengan yang saya bawakan tadi 10 gram. Berapa? Saya datang ke toko berlian, dikasih harga Rp750.000. 1 gram 75.000. Ah, ya. Saya datang lagi ke toko mutiara. Tak tanya toko mutiara ini. Berapa Mbak kalungnya begini 10 gramnya Pak? Oh, itu cukup mahal Mas. Berapa? Itu ketemunya Rp850.000. Mahal berapa ini? Lebih mahal 100.000. Yang ini 750, yang ini 850. Ah, rupanya yang lebih murah yang beli ya nih. Saya beli. Di situ dikemaskan apa namanya kalungnya dan saya kasih. Nih Rp750.000. Di tempat. Tak bawa kalung. Hukumnya apa ya? Hukumnya apa ini? Boleh apa enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Dikarenakan serah terima di tempat. Loh. Bukankah harganya berbeda? Yang ini 750, yang ini 850. Mungkin di toko lagi toko intan, toko intannya itu mungkin cuma 600 ribu rupiah. Sudah kita menanya, boleh ya? Diperbolehkan, setelah tidak ada persyaratan persamaan nominal. Silakan diperjualbelikan setelah kalian. Yang penting serah terima di tempat. Amin. Paham. Ini ya, dengan jenisnya berbeda. Demi nggak pula yang bagian sini. Anda beli garam dibayar dengan kurma. Anda beli kurma dibayar dengan garam. Anda beli bur dibayar dengan kurma. Yang penting dengan jenisnya berbeda. Maka syaratnya harus serah terima di tempat dan silakan selesai ini nominal atau timbangan takaran. Kita apa yang mau kasih contoh? Namanya jangan malu-malu, itu malu-malu. Contohnya sekarang Pak Torik, kemudian ya. Pak Torik ini ya ikhwan punya gudang pembuatan garam besar Samarinda. Apa? Pemekan, bukan gudang, pemekan garam. Pokoknya bisnis garam luar biasa ya. Untuk tongkona saya ini penjual kurma. Suatu hari Pak Torik ini membutuhkan kurma saya. Mau Ramadan nih, mau bagi-bagi karyawan kurma untuk Ramadan. Pak Torik ini telepon sama saya. Ustaz, ada apa Pak Torik? Gini Pak Ustaz, saya membutuhkan kurma Ustaz. Kurma yang apa Pak Torik? Ini loh kurma Tunisia itu loh. Di sini ada Tunisia, dia besar ini. Tunisia itu. Boleh, boleh. Berapa ton? Berapa ton? Ah, gak banyak-banyak. Satu ton saja untuk karyawan saya ini. Membagi-bagi supaya Ramadan mereka makan kurma dengan ini. Boleh, boleh. Mau dikirim kemana? Ya dikirim ke tempat saya. Gudang ini. Gudang Mikda. Masya Allah ya. Ayo. Satu ton itu, apa tadi? Harganya 30 juta rupiah. Maaf Pak Ustaz, kalau keluar saya gak punya ini Pak Ustaz. Gimana? Tak bayar dengan garam saya. Saya sebagai pedagang kurma cukup jeli juga. Wah, dikasih kesempatan bisnis garam sama Torik ini. Boleh, boleh. Ini mengembangkan sayap ya. Kurma maju, garam pun juga maju. Siapa tahu jadi distributornya Pak Torik kan lumayan. Boleh. Berapa ton Anda kasih garam pada saya? Ya, Pak Ustaz, saya kasih 3 ton garam iodium, briodium. Nama garamnya garam Ngebdar. Masya Allah. Jep. Boleh, boleh. Besok saya kirim ya, Pak Tarik, kurma 1 ton ini kepada pabrik Anda. Dan kirimkan kepada saya 3 ton apa tadi? Garam Ngebdar tadi ke tempat saya. Saya kirim ke dia, dia kirim ke saya. Hukumnya apa ini Abu Mekdad? Riba. Riba apa? Riba nasi, kita makan nasi. Dikarenakan ada tempo di situ. Garam, barang yang kena riba. Kurma, barang yang kena riba. Jenisnya berbeda. Hanya dipersyaratkan serah terima di tempat. Dikarenakan ada temponya, maka kena riba nasi. Dari paham insya Allah ya, sehingga kamu kiaskan. Adapun, kalau bagian yang A, ada emas, perak, dan uang, dijadikan sebagai alat barang, alat bayar untuk membeli jenis yang B, bagian yang B. Ada kurma, ada bur, ada syair, ada garam. Bagian yang pertama untuk alat bayar, bagian yang kedua barang ini perjualbelikan. Misal, saya membeli kurma dengan uang, saya membeli kurma dengan emas. Maka kalau demikian kondisinya, fabi'u kaifa syi'tum, silakan kamu perjualbelikan terserah kalian dengan beda nominal boleh, Serimbangan juga boleh, tempo pun juga boleh. Bebas kalau demikian. Silakan. Dalilnya hadis salaf disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam datang ke Madinah. Beliau mendapati ahli Madinah mereka biasa melakukan yang namanya salaf utang namanya salam untuk kurma dengan waktu yang tertentu. Maka Rasul mengatakan barang siapa yang melakukan sistem salam maka hendak dilakukan pada barang tertentu dengan sifat tertentu dengan takaran tertentu dengan timbangan tertentu dengan waktu tertentu. Ketika itu karena tina'azakumullah makanan pokoknya orang Madinah ialah kurma. Sementara alat bayarnya waktu itu ialah uang dinar dan dirham. Dinar emas, dirham itu ialah perak. Sistem salamnya ya Pak, bentuknya ialah uang saya taruh tempat di depan majelis akad. Ini ada uang 10 juta. Saya minta kepada Abah Torit satu bulan lagi tolong saya dibawakan atau diberikan apa namanya kurma Tunisia dengan sifat yang demikian dengan kriteria yang seperti ini dengan timbangan jumlah sekian bulan depan. Itu namanya sistem salah, diperbolehkan. Paham ya? Diperbolehkan. Dalam keadaan yang menentu na'azakumullah waktu itu alat bayarnya emas atau perak. Dan yang diminta ialah kurma. Kurma barang riba. Emas, perak, barang riba. Namun diperbolehkan sama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Menunjukkan apa kalau bagian yang ini dipakai untuk membeli bagian yang ini, yang dua, maka diperbolehkan secara mutlak. Sehingga boleh beli kurma pakai uang utang. Boleh beli garam pakai uang utang. Boleh beli bur syair dengan uang dengan cara utang. Ini bebas terus. Jadi paham? Jadi paham? Kalau demikian tidak ada usul ribanya di sini. Mafhumun insyaAllah. Paham? Ini yang namanya riba khabath, riba nasi'ah. Wallahu ta'ala alam. Ada yang mau tanyakan? Ada waktu setengah jam pun pertanyaan. Selanjutnya insyaAllah ba'dal asr kita bahas satu sistem yang juga sering dilakukan oleh pihak bank, namanya sistem muqabahah. Ada waktu insyaAllah kita bahas masalah kredit. Kalau ada waktu insyaAllah kita bahas namanya MLM. InsyaAllah lantum mau sampai sore, lantum mau sampai malam. Maunya saya yang malam itu meneruskan pembahasannya kemarin. Terus selesai yang malam. Lantum mau ya silakan. Silakan. Nanti baru saya kasih tahu. InsyaAllah kredit kita bahas nanti sore. Gimana sistemnya? Sistemnya bagaimana? Kita punya misalkan uang simpanan di bank. Kita membuat namanya kartu debit atau kartu kredit dari pihak bank. Semacam ATM lah. Kita datang ke toko emas beli emas. Kak, pakai kartu ini. Begitu kan? Yang kita minta sekarang emas atau misalkan kalung 10 gram dihargai sama pihak toko 750 ribu rupiah. Tinggal kita gesekkan begini ke yang ada itu seret terkurangi apa namanya uang kita yang di bank 750 ribu rupiah. Sekarang saya mau tanya, uang tadi oleh pihak bank kapan diserahkan kepada pihak toko? Itu kan antara Anda dengan bank. Iya kan? Itu kan antara Anda dengan bank. Yang dibahas sekarang bukan Anda dengan banknya, Anda dengan pihak penjual toko emasnya ini. Persyaratannya apa? Serah terima di tempat. Kapan itu uang nyampe ke toko ini? Tempo asli ya temponya. Asli. Dari pihak yang toko emas ini, dia punya hubungan dengan bank. Pihak toko emas ini pun juga memiliki apa namanya semacam jaringan atau memiliki apa namanya kartu juga. Jadi pihak bank langsung transfer ke situ. Di sini ada temponya, tenggang waktunya. Maka bagaimana hukumnya? Maka tidak boleh. Lain perkara kalau Anda membeli makanan yang bukan kena hukum riba. Beda ya. Anda datang ke market, beli susu, beli pakaian, beli sepatu, beli buah-buahan, beli minuman, beli beras, beli apa. Ya, kamu pakai kartu itu, kredit, BCA. Maksudnya disediakan ke kasir. Jadi, dah. Ini Pak, 1.500.000 Pak. Jadi dah, langsung kamu kasih. Seret. Langsung terkurangi 1.5 kemudian dari pihak bank dilarikan kepada pihak market. Ya boleh. Kenapa? Karena barang yang kamu beli itu tidak dipersyaratkan setelah terima di tempat. Jadi paham? Maksud. Nah, bagaimana yang saya janjikan awal dulu masalah internet. Dulu dibahas apa hukumnya jual beli via internet atau telepon, atau HP, atau SMS, atau telegram, atau surat, atau fax, apa kemarin? Boleh dengan syarat? Dengan syarat? Tidak ada barang yang disyaratkan serah terima di tempat. Barang apa itu? Dengan keterangan pagi ini kan harus jelas bagi Anda. Barang apa ya? Sekarang Anda menggunakan uang ini kan? Barang apa itu? Kalau di situ ada uangnya atau emasnya atau peraknya. Jadi kan, itu kalau Anda menggunakan alat bayar uang. Sekarang Anda menggunakan alat bayar garam. Apa kira-kira barang yang harus serta merta tempat? Hah? Barang yang tidak boleh ada formanya, tidak boleh ada burunya, tidak boleh ada syairnya, tidak boleh ada karamnya. Paham ya? Tergantung apa alat bayarnya. Jadi paham? Ya, kalau misalkan Anda sistem apa namanya online di internet, langsung dibuka situsnya apa namanya market Samarinda. Saya pesan ini di antara yang kamu pesan emas sekian gram, nuker uang sekian dengan maka di situ ada unsur riba nasi'ah pada emas, pada perak, pada mata uang. Jangan dirinci. Paham sama ya? Maaf. Jadi yang terisi ini. Mata di situ. Hah? Pakaian. Nah, coba antum ya. Mata apa? Gitu. Ya. Masih siang kota kokoh. Ya itu resikonya. Pinjam 100 balik 100. Paham ya? Ya itu ketentuannya. Nah, kalau kemudian Anda menghitung sistem apa namanya kekuatan rupiah dulu dan sekarang, sejak dalam kerja mungkin 100.000 tempo dulu itu hampir sama dengan 10 juta sekarang. Riba nggak boleh. Nah, Ya, utang 100 bayar 100. Baik itu tempohnya setahun ataupun 100 tahun ke depan. Yang ditukar ini mata uang apa? Ya, kira-kira. Ini satu yang paling serang. Ini satu yang paling serang. Ini satu yang paling serang. Ini satu yang paling serang. Ini satu yang paling serang. Ini satu yang paling serang. Ini satu yang paling serang. Ini satu yang paling serang. Bila-bila jenis. Royal itu jenis sendiri. Profesi sendiri. Tidak mengapa. Tapi yang syarat. Ya kan? Ya. Diserah. Terima. Mogok. Masya Allah. Diperbolehkan. Dengan syarat serah terima. Apa lagi? Misalkan Anda ini punya uang diem. Mau diapakan ini uang banyak? Namanya orang pedagang ya, kadang jiwa infaknya kurang. Ya kalau orang itu jiwanya tinggi kan, dia akan perhatian dengan sesamanya, yang pikir-pikir miskin dikasih. Jadi kadang mikirnya itu pengembangan uang terus. Uangnya dia banyak, dikemanakan ini. Usaha yang ini lancar ini, alhamdulillah lancar ini. Semuanya dia dikemanakan. Berpikir dia, iya, ada peluang-peluang yang baru, apa ini? Valuta asing. Ketemu sama dia, mana valuta asing yang lagi turun drastis. Didapati ternyata yen, lagi turun yen. Nah, asal perlu dibeli, namanya pedagang itu jeli. Ini sekarang lagi turun. Diperkirakan dengan situasi, kondisi sana, ekonomi dunia, ini bakal naik. Mungkin tahun depan, mungkin setengah tahun lagi, mungkin bakal merasa naik. Turun nih, dia beli dia yen yang banyak dengan rupiah dia. Uang itu kuras kabis, berakasnya dia yang nganggur itu. Ini nganggur, yang ini ada lagi soalnya. Blum, dibikin yen semua. Taruh. Itu ngeliat terus deh. Ingat ketika beli, ketika ditukar, setelah terima di tempat. Itu boleh. Ada lagi, pasalnya yang ada. Mana? Itu gak cuma dolar saja. Kadang mau seling, kadang real, kadang ini. Yang menguntungkan. Real, lira. Uang dia itu punya siapa? Kita lihat. Ini dia. Belikan dengan yen, semasa sekian miliar lira. Lira ini kalau dikruskan dengan dolar, ketemunya sekian. Jadi ini untuk besar. Langsung dari yen, tukarkan ke lira. Dengan syarat serah terima di tempat. Dari lira dia lihat dolar. Nah, ini dengan lira ini bisa menghasilkan sekian. Ya, kalau kita langsung beli rupiah dengan dolarnya kemarin, rugi besar. Dengan lira untung besar. Lira dilempar ke dolar sama diganti ke dolar. Dengan syarat serah terima di tempat. Dapat dolar miliaran dolar. Tunggu kursnya saja. Nah, ternyata kurs rupiah dengan dolar semakin menaik. Satu dolar mencapai 25.000 rupiah. Tak berhenti menganai-nai ini. Jadi kalau turun lagi berapa urus saya? Kerucukan semuanya. Miliaran dolar ditukar dengan rupiah semuanya. Jadinya sekian triliun. Kaya mendadak. Modalnya cuma 100 miliar ketemunya 10 triliun. Berapa untungnya? Hitung sini. Itu sekedar nama 0-0 saja, itu uangnya enggak ada. Ini apa? Ingat ya dengan syarat serah terima di tempat. Iya. Yeah. yang harus kemau. Saya mau pinjam yang lain. Al-Allah. Bismillah, kamu apa namanya, obatkan anak kamu. Langsung kamu urus kepada pemerintah untuk yakin keluarga rezeki. Kesehatannya gratis. Jangan ngerjain perkara yang haram, pakai solusi perkara yang bagus. Langsung daftarkan, itu gratis. Iya apa iya? Iya kok bingung. Nah, tukar menukar mobil dengan penambahan uang. Dengan penambahan uang, tapi uangnya beda. Mobilnya ada di tempat. Ada. Ada di tempat. Tapi uangnya beda. Uangnya beda. Ada masalah. Karena mobil barang-barang riba, itu juga bukan dari negara. Misalkan mobil A merek Honda C, baru. Gitu kan ya, misal yang ini apa mobil yang jelek ini apa jadi gelap lagi, ini dia arah vektor lagi ini dia. Terus kan mobil Fujian, Fujian kalau tahun berapa begitu, kalau nah, di sini kalau dirupiahkan mungkin ketemunya misalkan 75 juta, Fujian ini kalau dirupiahkan paling ketemunya 50 juta rupiah. Ibaratnya dia ini membeli Honda Jazz dengan harga 75 ribu rupiah, dibayar dulu berangsur. Pertama dibayar dengan 50 juta, kemudian dia tempo 25 juta. Oh, sama dengan beli 50 juta. Tidak ada masalah, karena bukan barang riba. Perhatikan barang riba. Nah, silakan. Ya penyewa, tidak mau ngomong. Ini itu modal dia, tak dia. Saya paham artinya yang punya tanah itu punya modal sedang amat. Itu modalnya dia. Sang pengelola yang bertanya bagian urusan beli bibitnya segala macamnya, bunginya. Kita bagi hasil dengan persentase yang jelas. Dengan persyaratan, apa namanya, semua sebidang tanah. Tapi kalau misalkan dibagi tanah, misalkan tanahnya segini, ya, kata yang punya tanah, saya yang sebelah sini, kamu yang sebelah sini, ini tidak boleh. Kenapa? Ada unsur pertaruhan. Bisa jadi yang sebelah sini nggak menghasilkan, yang ini yang menghasilkan. Atau mungkin ini yang menghasilkan, ini nggak menghasilkan. Cepat taruhan hukumnya tidak boleh. Bahasa Arabnya nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an qira'il ardh. Rasul melarang qira' tanah. Dengan sistem yang disepakati. Jangan jangan seluruhnya, seluruhnya. Kemudian seluruh hasilnya kemudian dengan persentase tidak boleh. Ini dia mau terlalu besar lama ini. Jadi nggak mesti harus mengeluarkan uang sih. Ini modalnya dia dengan persentase yang tadi paham ya? Iya tadi paham. Ada lagi yang lain? Masya Allah. Kamu rinci. Kalau penghasilan orang itu murni, murni kerja di bank, jangan kamu terima. Jangan kamu terima. La'an Allah, la'an Rasulullah SAW. Akhila riba wa mukilah. Kata-kata mukilah itu tercakup. Dan kamu tahu itu. Tahu kan? Tahu enggak tahu ini orang begitu? Tahu itu. Kalau kamu tahu jangan terima. Tapi kalau misalkan dia penghasilannya nyampur, ada itunya, ya ada penghasilannya halalnya, nyampur aduk semua barangnya, tak tahu apa namanya yang mana yang haram mana yang halal, makan saja itu hadiahnya itu tidak apa-apa. Jadi kalau kamu tahu mayoritas, mayoritas atau seluruh harta dia dari haram, maka jangan kamu makan. Kalau nyampur nak jelas begitu, makanya namanya kalau orang kebanyakan begitu ya. Hah? Allah. Hah? Dengan bahasa kasarnya masjid riba gitu. Ya, ya kan kan begitu penyebutan bank langsung aja berdasar riba gitu kan, padahal belum masjid demikian ya, masjid riba. Masalah sholatnya hanafilah azzaikumullah, ada perbedaan pendapat di kalangan jumhur ulama berpendapat sah sholat, sah sholat. Kalau bicara afdolnya, ya tentunya masjid yang dibangun di atas tanah wakaf dengan bantuan muhsinin, bukan daya-daya haram atau swadaya yang besar. Sah, sah sholat. Sekarang saya mau tanya, jika dalilnya apa mengatakan tidak sah sholat itu? Jadi banyak itu pada bangnya, bukan pada masjid. Dan bukan, bukan begitu maksudnya. Pembahasan sekarang ini, anggaplah, anggaplah, anggaplah. Ini yang ada ini semuanya dari perkara riba. Gitu kan? Anda sholat di dalamnya. Sekarang apa keterkaitan sholat Anda dengan atap ini, dengan tadi yang antum bahas sekarang itu sholatnya antum, kalau itu tidak ada dalil yang menunjukkan batalnya. Sah, kalau katakan sah, sah. Kalau antum bicara afdal tadi itu, yang afdalnya jangan di masjid itu, di masjid yang lainnya yang bukan dari itu. Gimana menjumhur ulama kebanyakan orang yang mengatakan tidak sah, yang mengatakan tidak sah, mereka beralasan dikarenakan dari mulai dia takut diharam Allah Akbar sampai dia salam itu di dalam tempat riba. Terlihat dalam tempat riba kata itu nggak beralasan, kurang tepat alasannya itu, kurang tepat ya. Itu namanya dalil, bukan dalil. Sehingga yang namanya sholat ketika dikerjakan sesuai dengan persyaratannya, dengan rukun-rukunnya, dengan kewajiban-kewajiban dia, itu hukum asal ialah sah. Untuk mengatakan batalnya sholat itu harus dengan dalil yang pasti. Nah, dari kata katakan dalilnya apa Anda mengatakan batal? Nah, sama halnya dengan sholat di dalam rumah hasil pencurian. Ada seorang garong, ya, dia mencuri sebuah rumah, penghuninya dibantai semua sama dia, buang kali atau kemana? Hanya dia sebagai penempat rumah itu. Nggak tahu ada angin apa, tahu-tahu ingin sholat nih orang hati, ingin sholat ini, dia sholat di tempat rumah hasil pencurian. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Iya, yang kita bahas sekarang sholat. Kalau mencurinya ya, hukumnya haram mencuri akhi. Gak ada mengatakan tidak haram, hukumnya haram mencurinya. Enggak, sholatnya. Dia mengerjakan dengan rukun-rukunnya, dengan syarat-syarat sesuai sebagaimana kiat-kiat yang ada. Tapi dalam rumah, kecurian dia. Gimana kau sholat? Dia sah sholatnya, tapi dia dosa karena dia mencuri. dari kan? Sekarang sisi tolong menolongnya di sisi mana? Kalau misalkan Anda tolong menolongnya di sisi apa namanya yang klien ini, ya mungkin. Tahunnya aja nggak boleh, tahun hari itu nggak boleh. Ya perkara semata-mata sholat, di sisi mana tahunnya? Oh, dari pihak pembangunnya, dari pihak pembangunnya mengatasnamakan tahun, begitu. Bukan tahun namanya dia. Dari sisi infaknya dia nggak sah. Dengan hadis artinya Abu Hurairah riwayat Muslim, Inna Allah Tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik, maha suci, dan tidak akan menerima sedekah kecuali yang baik-baik saja. Yang ada masalah. Yang salah di sini siapa? Direkturnya atau orang lain? Nah, sekarang yang salah direkturnya di situ. Hukumnya apa? Hukumnya sah, tapi dia dosa karena dia menggunakan riba tadi. Apalagi orang lainnya, bukan direkturnya. Hal yang saya maksudkan ini. Ingat, harus pilih antara ribanya dia dengan sholatnya seseorang. Dalam hal seperti ini, dalam hal seperti ini, enggak ada sangkut pautnya. Wallahu a'lam. Jam berapa ini dulunya? Ah, sudah kan. Yang terakhir insyaallah. Makanya sudah mendekati nas. Ini yang tanyakan sekarang ini, pembahasan menggunakan jasa bank untuk transfer uang. Begitu? Iya. Kalau menggunakan jasa bank transfer uang, boleh. Sama ketika Anda menggunakan jasa wesel untuk kirim uang. Jasa wesel untuk kirim uang dikenai biaya misalkan berapa puluh ribu. Anda apa namanya kirim transfer uang ke pihak bank juga dikenai biaya sekian. Ya sama saja. Boleh. Untuk yang namanya apa namanya jasa transfer juga boleh. Yang enggak boleh itu transaksi yang mengandung unsur riba. Sekarang apa hukumnya naruh uang? Itu yang patut dijauhkan gitu loh. Kalau jasa transfernya enggak ada masalah, silakan. Apa hukum menaruh uang? Fatwanya para ulama sekarang, Syekh Nawawi yang menyatakan kalau memang dia tidak butuh dengan itu, maka jangan naruh uang di dalam. Jadi, kenapa ada unsur at-ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, saling bantu membantu dalam perkara dosa dan musuh. Aku punya uang 100 ribu, nggak ada tak tahu di bank itu, taruh dompet Anda. Selesai 100 ribu, kamu taruh dalam dibalik kasur aman. Nah dulu saya belum menyelesaikan pejabat saya. Tapi kata mereka, kalau seseorang itu memang harus mau tidak mau doruri untuk keamanannya, security-nya, segala macamnya itu harus ditaruh di bank. Maka mereka mengatakan dia darurat dikarenakan tindakan yang amat sangat paksa tidak mengambil. Dengan syarat tidak mengambil bunga yang diberikan pihak bank walaupun jumlahnya triliunan. Allah mengatakan fa'in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudzlamuna. Kalau tobat maka bagi kalian modal pokok uang kalian saja, kalian tidak membalimi pihak bank, kamu juga tidak dibalimi oleh dia. Selesai. Kan Anda punya uang omsetnya ini ratusan juta rupiah, miliaran, pakai motor untuk modal dagang. Taruh di rumah resiko, nah resiko samperin para penyamun rubes uangnya bagus. Mau nggak mau taruh berangkas tidak aman karena kondisi masyarakatnya kayak begini. Mau nggak mau ditaruh uang di bank. Nah, ketika Anda melakukan transaksi dengan orang lain, jadi transaksinya ini bukan transaksi yang remeh yang kecil. Kalau misalkan ya Allah beli pena 1.000 kecil ini, ambil aja uangnya kena. Ini tidak, transaksinya dalam bentuk besar, itu kan lah ya, besar dengan uang yang besar. Kalau misalkan kamu ambil uang dari bank, kemudian kamu datang kamu kasihkan kepada seorang membawa satu tas besar isinya uang, itu riskan. Ya apa ya, untuk kelas Indonesia banyak malingnya. Nah, tenang aja. Maka Anda mau tidak mau harus menggunakan lagi jasa bank untuk transfer uang menuju orang tadi. Langsung transfer ke sana. Malamnya diterima sama orang tadi. Tidak ada masalah. Ketika Anda diminta administrasi untuk biaya transfer, kamu kasih itu jasa. Tidak ada unsur bunga dan tidak ada unsur riba di sini. Jadi paham ya? Suatu saat ketika Anda tidak butuh lagi dengan yang namanya bank, jangan putar-putar bersama bank, ambil semua uangnya. Perasaan saya sama Rinda itu aman sekali, tidak ada garong-garong tengah jalan. Ya sudah, ambil dulu dari bank, simpan di rumah Anda, bikin berangkas, berangkas yang paling bagus yang dengan tembok ini, kemas bagus, padahal itu ada berangkas, jadi nggak kelihatan kayak tembok. Ini kan, buka pintu, berangkas sudah ada kode-kode nomornya, aman. Tinggal permasalahan dia hanya menggunakan jasa bank untuk transfer saja, ada masalah. Tapi kalau kemudian Anda menggunakan kesempatan naruh uang di bank itu untuk ngambil bunganya, uang saya itu di situ Pak Ustadz, triliunan Pak Ustadz. Ini kalau misalkan lama di situ, kita kembangkan tiap tahunnya nambah terus. Bunganya kalau dilihat Ustaz 1 miliar Ustaz. Ini kalau untuk pengembangan usaha yang berikutnya jadi ini. Jangan macam-macam. Jangan ngambil bunganya sepeser pun. Walaupun 1 miliar, jangan. Ada yang tanya, Ustaz, terlanjur Pak Ustaz. Saya enggak tahu hukumnya, saya kira itu boleh 1 miliar itu mana. Keambil 1 M. Mau dikemanakan ini uang? Jawabannya kata para ulama, kalau demikian kondisinya ditaruh untuk kepentingan umum. Langsung saja ruas jalan Samarinda. Pokok Samarinda kebanyakan itu M. Terusakan ruas jalan. Jalan apa? Jalan Merdeka pak ya. Jalan Merdeka semuanya paving semuanya. Ingat, jangan ngasih gaji pegawai dari uang itu. Tapi antum kasih gaji pegawai dari uang Anda sendiri. Itu kenapa? Nah kalau kamu kasih dari uang riba tadi, antum ngasih orang lain makan riba, dilaknat. Jadi uang 1M itu untuk murni material. Allah, wah, tipu selangit. Masya Allah, Pak Haji Nasir dibayar hati juga ini. Padahal ya, nggak sengaja ngambil uang. Atau misalkan dia memanfaatkan gebiar hadiah, undian hadiah yang ada di bank. Jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Begitu. Dan ingatkan, jangan macam-macam pinjam uang di bank. Enggak ada uang pinjam sama yang lain yang enggak ada yang dengan tanpa resiko tadi. Ya, ketika pada dalam posisi tidak lagi diberikan, ambil semua uang. Selesai. Paham insya Allah ya? Mafhumun insya Allah. Untuk masalah darurat itu harus dicamkan baik-baik. Jangan bergampang-gampang urusan darurat. Uang 1 juta ambil saja. Remeh. Ya, insya Allah ya. Insya Allah cukup dan insya Allah teruskan lagi pada pembahasan Ba'dal Ashr seputar permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan bank insya Allah. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.